من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia di sisi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini dan keberadaan kita dalam sesi kita mempelajari akan Kitabus Salah dalam kitab Subulus Salam adalah merupakan taufik yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita dapat insya-Allah menyentuh banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan solat dan apakah yang berhubung kait dengan solat tersebut. Ini tidak akan dapat kita memahami dengan lebih jelas sekiranya dalil yang kita datangi itu atau kita membawanya tidaklah banyak atau sedikit sahaja ruang lingkup yang kita akan sentuh. Tetapi alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita dapat insya-Allah menyentuh Kitabus Salah dalam syarah Bulughul Maram ini, in Subulus Salam. Dengan itu kita insya-Allah dapat lebih lanjut lagi dapat kita insya-Allah lebih mengkaji lebih dalam lagi daripada apa yang berkaitan dengan ini. Baik, untuk kita mulakan ya, selagi kita dapat agar kita dapat dapat meredakan keadaan, kita bertanyalah dulu. Baik. Pada pelajaran lepas kita kata tentang kepentingan solat. Solat ini difardukan bila? Isra dan Miraj. Isra dan Miraj. Bilakah ia berlaku? Tiga sebelum hijrah. Tiga hijrah kan? Tiga sebelum hijrah. Tiga sebelum hijrah. Bulannya, adakah yang boleh kata bulan Rajab atau bulan-bulan lain? Kata susah nak dapat. Tak ada dalil yang khusus yang menerangkan bahawa Isra Mi'raj ini berlaku pada bulan-bulan tertentu secara terperinci. Dan apa pula hukum yang kita meraikan ataupun meraikan malam Isra dan Mi'raj pula? Jadi kita kata, kalaulah kita tak kenal pasti manakah ia, bagaimana kita hendak menentukan pula sebagai salah satu malam itu sebagai malam Isra dan Mi'raj. Dan sekiranya kita menjadikannya sebagai satu hari yang tertentu yang khusus, maka kita kata perlu pada dalil. Kerana kita katakan ibadah ini adalah perintah untuk kita laksanakan. Maka kalaulah ianya perintah untuk kita laksanakan, sama ada ini fardu, wajib ataupun sunat. Maka kalau sekiranya wajib dan sunat, perlulah ada dalil. Sekiranya tidak ada dalilnya, maka tidak bolehlah kita mengatakan bahawa ini adalah sunat maupun wajib. Maka itu dasar kita. Dan dengan kita mendatangkan mukaddimah tentang solat. Solat kepentingannya begitu hebat sekali. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan solat ini bukan dengan melalui perantaraan malaikat, tetapi dengan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah-perintah lain diberikan di dunia, manakala perintah salat diberikan di langit. Dan banyak lagi kita lihat kalau kita nak tatangkan contoh-contoh. Dan ini merupakan cukuplah baginya sebagai begitu penting kerana ianya merupakan rukun kedua dalam Islam. Rukun Islam. Jadi dengan itu kalaulah kita lihat tentang kepentingannya, tidak ada pertikaian. Dan kepentingannya begitu hebat sekali sehingga ulama melarang keras seseorang yang meninggalkannya. Bahkan mereka berkhilaf, adakah orang yang meninggalkan dengan sengaja sebagai seorang yang kafir keluar daripada Islam. Dalam masalah ini kita katakan bahawa permasalahannya hebat sikit untuk kita menerangkan adakah seorang yang meninggalkan solat kafir atau tidak. Tapi kalau ikut pada dalil yang jelas, dalil itu menunjukkan kafir. Tetapi kalau kita lihat kepada yang lain, daripada sudut misalnya apa yang dilakukan oleh seseorang kerana misalnya dia buat, dia dilakukan itu kerana sebab dikalahkan oleh syaitan atau dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia meninggalkan solat dengan melakukan perkara yang lebih apa, tidak ada faedah sebagainya, maka di situ kita katakan, kita boleh sebutkan sebahagian berkata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jadi Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan bahawa sesungguhnya manusia, ramai daripada mereka tidaklah memelihara akan solat-solat lima waktu sehari semalam, dan juga kebanyakan mereka pula tidaklah meninggalkannya secara jumlah. Mana meninggalkan secara jumlah? Meninggalkan secara semuanya ataupun tinggalkan langsung. Tetapi kita lihat apa yang berlaku pada mereka ialah mereka solat pada ketika dan mereka meninggalkannya pada ketika yang lain. Maka mereka-mereka ini dalam, ada pada dirinya ini keimanan dan kemunafikan. Maka di situ kita akan menjalankan baginya hukum-hukum Islam yang zahirah, yang zahir seperti pewarisan dan sebagainya daripada hukum-hukum yang zahir. Ini sesungguhnya bahawa kita akan berurusan dengan orang-orang munafik secara zahir juga. Kalau orang munafik kita tahu, kita kalau kita, kalaulah kita tahu dia seorang munafik pun, kita akan berurusan dengan dia secara zahir. Walaupun kita tahu orang yang munafik ini pada zahirnya, pada sebenarnya hakikatnya adalah dia seorang yang kafir dalam hatinya itu. Tetapi kita masih lagi berurusan dengannya sebagai seorang yang muslimah. Dengan itu kalau kita lihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itulah kita lihat daripada sembunyi, kita lihat hukum-hukum Islam ini dilaksanakan ke atas ketua munafik. Siapa dia? Ubay. Siapa namanya? Ubay bin Salul. Dia dilaksanakan ke atas Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibn Ubay ataupun Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kalaulah kita laksanakannya ke atas orang yang jelas-jelas munafik, kenapa pula kita tak lakukan kepada mereka yang kadang-kadang solat, kadang-kadang tinggalkan? Kerana mereka lebih aula lagi untuk dilaksanakan demikian. Mereka kata demikian. Beliau Syekh Islam antara mengatakan demikian. Tapi kita katakan benda, perkara yang mereka lakukan amat berbahaya. Kerana ulama kalau berkhilaf tentang seseorang adakah dia kafir atau masih Islam, adalah perkara yang berat. Memang kalau kita lihat kepada dalil pendalilan, bukan saja satu ulama, bahkan ramai daripada ulama-ulama salafus salihin mengatakan sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja terkeluar daripada Islam. Tetapi dalam masalah ini kita katakan bagaimana muamalah kita dengan orang-orang yang seperti ini, yang kita lihat semakin ramai, atau kita lihat masyarakat Islam kebanyakan mereka pun tidak memelihara akan solat. Tidak kita kata meninggal, tapi kita tak memelihara akan solat. Kalau ada orang yang solat pun, solatnya satu lima waktu sekali serentak. Misalnya, qadakkan semua sekali malam-malam. Jadi kita kata ada berlaku. Ada pula kita lihat pada waktunya dan ada meninggalkan atau melambatkan dan sebagainya. Keluarkan dari waktu. Jadi golongan-golongan ini kita katakan, adakah kita katakan dia seorang yang kafir, di muamalah mereka dengan muamalah kafir? Tidak. Ini pendapat yang kita lihat Syekh Islam Ibn Taymiyyah. Dan daripada sudut ini juga ada kekuatannya daripada satu sudut wajahnya. Tetapi kalaulah kita nak mengisbatkan, menguatkan, dan kalau kita di daulah Islamiah berbeza masalahnya. Kalau kita dalam satu daulah Islamiah, mereka telah memutuskan berfatwa misalnya seorang meninggalkan solat kafir, maka dihukum, dimuamalah dengan hukum seorang yang kafir, maka itu berhak mereka melakukan kerana kita katakan hukmul hakimu yarfa'ul khilaf. Hukum ataupun apa yang diputuskan oleh hakim, dia mengangkat khilaf yang ada. Jadi apabila mengangkat khilaf yang ada, maka semua harus ikut. Surah Al-Ma'un. Okey. Celakalah orang yang salat. Apa ayat ni? Wailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Ini masalah khusyuk lah. Nanti kita pergi. Babnya. Adakah seseorang yang salat dengan tidak khusyuk, tak sah solatnya? Kita akan sentuhnya insyaAllah. Tetapi kita katakan bahawa sebagai kata, sebagai garisan pas kasar adalah khusyuk adalah rukun daripada solat. Atau kita kata mesti ada dalam solat. Apa kadar khusyuk tu, kita akan sentuh nanti bahawa kadarnya mesti ada kadar minima daripada khusyuk. Kalau ada, sah solatnya. Kalau langsung tak ada, maka seperti seorang yang hanya bergerak tak merasakan apa dia buat itu sebagai solat, memang tak sah solat ni. Jadi dengan itu kita akan sentuh insya-Allah pada bab, dan kita akan berikan rangsangan tentang apa, tentang khusyuk insya-Allah pada masa ini. Dan apakah perkara-perkara yang mendatangkan khusyuk, boleh menguatkan khusyuk? Nanti kita ada beberapa risalah, di antaranya risalah 33 sebab untuk mendapat kekhusyukan dalam solat. Ada beberapa sebab lagi lah, beberapa perkara yang didatangkan oleh ulama ataupun apa, talabatul ilm untuk merangsang kita agar dapat memperbaiki kekhusyukan kita dalam solat. Maka solat adalah rukun Islam yang terpenting selepas syahadatan. Dan dia adalah amalan yang paling baik selepas ke dunia. Maksudnya selepas kita mengucapkan dua kalimah syahadat ini. Dan sebaik-baik wajah ibadah yang dilakukan dan secantik-cantik ini. Merangkumi pelbagai macam ibadah yang ada dalamnya. Daripada kita lihat kita bertakbir kepada Allah, kita bertahmid kepadanya, dan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertahlil kepadanya, begitu juga kita mentanzihkannya, mensucikannya dan memuji-mujinya, membaca akan Al-Quran, kitab Allah dalamnya, kita juga selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa kepada orang-orang yang hadirin, begitu juga kepada ibadullah salihin. Begitu juga kita lihat kita melakukan berbagai jenis pergerakan yang kita lihat adalah sebagai satu ibadah yang Allah SWT khususkan dalam solat. Iaitu dengan kita berdiri, dengan kita rukuk, dengan kita sujud, dengan keadaan kita duduk, dan dalam keadaan kita bergerakan bangun dan turun. Maka itu semua adalah merupakan peribadatan anggota badan. Dengan dapat kita lakukan ini, kita lihat kita telah lakukan satu amalan ibadah yang merupakan amalan anggota badan. Bukan saja anggota badan, kita katakan tadi, pertuturan. Bukan saja pertuturan, bahkan kita lihat yang paling penting daripada juga adalah kekhusyukan. Jadi kita lihat amalan keseluruhan, amalan yang berkaitan dengan amalan apa? Kita kata yang tiga yang penting tu, iaitu amalan hati, amalan lidah, dan amalan anggota badan. Maka dapat dilaksanakan dalam ibadah solat. Maka solat itu adalah sangat-sangat yang penting. Bahkan kita lihat semua anggota badan kita bergerak untuk melakukan solat, untuk beribadah kepada Allah. Dan yang paling penting daripadanya, kita katakan hati yang hadir. Nah, itu yang kita katakan khusyuk nanti. Dan solat ini juga diperuntukkan untuk apa? Untuk membantu manusia dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Kerana kita hadapi masalah dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita macam-macam kita lihat. Dan inilah dia kita lihat, apabila kita lakukan solat, kita diperintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah bantuan dengan kesabaran dan solat. Dan solat ini adalah penyejuk mata. Ya Bilal, arihna bisalah. Ya Bilal, wahai Bilal, arihna, serihatkanlah kita dengan solat. Solat penyejuk mata. Bahkan kita lihat dalam keadaan apa saja, idza hammahul amr, kana Nabi SAW, idza hammahul amr fazi'a ila salah. Nabi SAW, kalaulah ada perkara yang membuat dia fikiran, membuat dia berfikir, membuat dia risau, dia akan bergegas untuk solat. Maka kita akan lihat bagaimanakah solat itu di dalam hati kita, kedudukan di dalam hati kita. Kerana kalau kita lihat, sebenarnya solat itu sepatutnya kalau kita ada harga ataupun kedudukan yang tinggi di dalam hati kita, sudah tentulah apa-apa bila kita ada masalah, kita solat. Sebab itu orang-orang yang dapat mengukuhkan dakwahnya di waktu siang dia dapatkan pengukuhan itu dengan dia munajat kepada Allah. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wab'a wa aqwa mukila. Bahawa sesungguhnya nashi'atal lail, bahawa berdiri pada waktu malam itu, nashi'atal lail hiya ashaddu wab'a, ianya adalah sangat kukuh. Wab'a, wab'a mana? Kekal, atau kita kata sabit. Kita firm dekat dalam kita melakukan sesuatu. Wa aqwa mukila, dan dalam perkataan kita yang lurus. Jadi dengan itu bukan saja solat ini membantu kita dalam keadaan perkara-perkara dunia, tetapi juga membantu kita dalam kita menghadapi cabaran, menghadapi cobaan, menghadapi misalnya kesusahan, kepayahan dalam berdakwah dan sebagainya. Sebab Nabi SAW kita lihat walaupun dia seorang menghadapi, mengharungi masyarakat dunia keseluruhannya yang bertentangan dengan apa yang dibawa, tetap dia dapat kukuh, kekal dan dapat dia mengatakan yang benar. Dan ini menunjukkan akan kepentingan dan juga kita kata kekuatan solat. Maka dengan itu telah kita sentuh pelajaran lepas berkaitan dengan hadis yang yang berkaitan dengan solat. Kita telah lakat, telah lukiskan sedikit beberapa keadaan kalau kita lihat kepada tanda-tanda bilakah waktu solat tiba setiap waktu ini. Dan tetapi kita akan datangkan beberapa dalil yang lain yang menunjukkan juga akan menambahkan lagi, mengukuhkan lagi apa yang telah kita sentuh. Kita kembali kepada hadis. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalat asy-syams wa kana dhillu ar-rajuli ka-tulihi ma lam yahdhur al-'ashr wa waqtu al-'ashri ma lam tasfar asy-syamsu wa waqtu salati al-maghribi ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salati al-'isha'i ila nisfi al-layli al-awsat wa waqtu salati as-subhi min turu' al-fajri ma lam tatlu' asy-syams. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu solat zuhur dimulai saat matahari tergelincir dan bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya selama waktu asar belum tiba. Jadi kita lihat apabila bayang-bayangnya seperti dirinya itu, kita kata sudah sampai pada penghabisan waktu zuhur masuk waktu asar. Sebab itu di sini dia terangkan selama solat asar belum tiba. Kalau solat asar dah tiba, maknanya terlebih sikit saja dah jadi solat asar 6. Sedangkan waktu solat asar selama matahari belum menguning, maknanya selepas tadi waktu masuk asar sebelum waktu menguning. Ini kita akan sentuhkan lagi tentang waktu, dua jenis waktu yang kita lihat dinamakan sebagai waktu al-ikhtiar dan satu waktu darurah. Kita akan sentuhkan nanti insyaAllah. Waktu solat maghrib selama mega merah belum menghilang dari langit. Waktu solat isyak hingga pertengahan malam. Dan waktu solat subuh sejak terbit fajar selama matahari belum terbit. Waktu solat zuhur ialah dimulai saat matahari tergelincir, iaitu saat matahari mulai bergeser ke arah barat, dan saat inilah dimasukkan dengan kata ad-duluk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa quran al-fajr. Allah Taala berfirman, dirikan solat dari sesudah matahari tergelincir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya. Waktu solat zuhur habis saat panjang bayangan segala sesuatu persis seperti sepanjang wujud aslinya. Hadis ini menjelaskan permulaan waktu solat zuhur hingga batas terakhirnya. Hal ini berdasarkan kenyataan berkata kana dhilluhu, ini bayang-bayang menjadi kana dhillu, ini bayang-bayang menjadi dikaitkan dengan kata zallat, ini tergelincir. Jadi dengan itu juga menunjukkan selama waktu masuknya waktu asar. Apabila dah habis waktu zuhur, masuklah waktu asar. Kemudian kita lihat selama waktu asar belum tiba, ungkapannya menunjukkan dengan jelas bahawa waktu solat asar tiba saat bayangan sesuatu sama dengan panjang aslinya. Maknanya sampai sebelum bayangan itu sama sepertinya atau kita kata sepergalah, kalau kita ambil bahasa sepergalah. Maka kalau dah kita kata sebelum sampai sepergalah, maka itulah waktu zuhurnya selesai. Kalau dah sampai sepergalah, maka waktu asar tiba, zuhur selesai. Dan waktu itu yang sebelum sampai kepada waktu yang kita katakan sebagai sepergalah itu adalah waktu yang dinamakan sebagai waktu darurah, wajib. Yang kita dah belajar wajib mudayyak dan wajib muwassa'. Ingat tak? Apa mana wajib muwassa'? Bisingan apa? Ini kena usul kita kembali. Jadi kita ada tak lari. Kita kalau belajar ilmu, insyaAllah kita gunakan. Ilmu yang kita belajar ni, insyaAllah kita pakai. Sebab tu kita katakan, kita belajar ni, dia akumulatif. Bukan apa? Bukan compartmentalize. Kita compartmentkan di sini, sini, sini. Waktu tak masuk. Tak, kita ambil semua picture sama-sama. Kita gabungkan, kita gunakan. Sebab itu kalau kita mempunyai ilmu yang ada pergabungan seperti ini, kita kukuh. Kita tahu bahawa kebaikan ilmu tersebut, kemanfaatannya, kita tahu kepenggunaannya juga. Jadi kalau kita dapat mengukuhkan apa yang telah kita pelajari dengan hafalan, makna baik. Ada yang boleh? Ada yang hafal? Tak hafal tak kisah, faham? Okay. Wajibun mudayyaq. Apa mana? Ya, wajib yang sempit. Wajibun muwassa', wajib yang luas. Jadi kalaulah misalnya selepas tergelincirnya matahari, wajib itu wajib apa? Muwassa', luas. Sampai sebelumnya, bukan kuning, zuhur ni kita kata, tergelincir tadi. Sampai sebelumnya, tak dekat kepada sepergalah. Maka di situlah, waktunya waktu darurah. Atau dinamakan sebagai, wajibun mudayyaq. Di mana tak boleh tidak, mesti solat. Kalau belum solat, solat juga. Kalau yang lain, kalau belum solat, nanti boleh solat. Tak apa. Tapi kita kata yang ini tak boleh, yang ini mesti solat. Kerana waktunya dah waktu yang kita kata yang mudayyaq, dah sempit. Dah tak ada lagi jalan untuk kita lakukan melainkan waktu ini. Kalau tak lakukan waktu ini, awak telah langgar perintah Allah, tinggalkan solat atau meluangkan waktu solat pada waktu ini. Ini penting kita perhatikan. Sedangkan waktu solat asar selama matahari belum menguning. Jadi kalau kita lihat di sini, selama matahari belum kuning, ayuh, macam mana pula kita solat kadang dah pukul 6.45, 6.30 dah kuning dah. Macam mana? Di sini kita katakan juga nanti waktu dia adalah kita katakan. Di sini perbezaan antara mudayyaq dan muwassa' ni, ada perbezaan dengan kita katakan sekarang, nanti kita akan datangkan waktu ikhtiar dengan waktu darurah. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu darurat, waktu yang darurat kita kena lakukan. Dia ada kaitan sikit dengan mudayyaq muwassa', tapi kita kata ada keringanan sikit daripada sudut mudayyaq, daripada sudut ikhtiar dengan mudarurah. Jadi kita akan sentuh perbezaan ini. Akan tetapi ada hadis lain menjelaskan bahawa akhir waktu solat asar adalah saat bayangan sesuatu dua kali dari panjang sujud aslinya. Dan waktu solat maghrib dimulai sejak bola matahari tenggelam di ufuk barat. Ini daripada hadis yang tadi itu, wujud panjang wujud aslinya juga. Waktu yang mana orang Hanafiyah ataupun golongan Hanafiyah mula melakukan solat asar, kita kata dah habis. Macam dah habis pula. Jadi di sini kita akan sentuh nanti perbezaan ini. Apakah yang dimaksudkan dengan ini? Apa yang lebih tepat lagi daripada ini? Dan waktu solat maghrib dimulai sejak bola matahari tenggelam di ufuk barat. Maknanya bola atau mana matahari itu sendiri terbenam. Dan ini adalah ijma' sebenarnya. Kalau matahari terbenam, maka itulah dia waktu maghrib. Selama mega merah belum menghilang dari langit, kata-kata merah di sini akan dijelaskan pada kesempatan mendatang. Jadi kita kata bahawa waktu salatul malam taghibi syafaq, maknanya waktu maghrib itu adalah sebelum sebelum kehilangan syafaq. Ini mega merah. Dan kita kata mega itu ada dua, satu putih, satu merah. Adakah ini maksudkan putih? Itu pendapat Hanafiyah. Jumhur mengatakan merah. Waktu solat isyak dimulai sejak hilangnya mega merah dan berkelanjutan hingga pertengahan malam yang pertama. Dan waktu solat subuh dimulai dari terbit fajar dan berlangsung selama matahari belum terbit. Jadi sini kita akan lihat ada beberapa perkara yang mungkin kita akan rasa keliru, macam tidak jelas. Apa yang kita lakukan ni kadang-kadang solat pukul 1, pukul 2, macam mana? Adakah kita lakukan pada keluar waktunya atau sebagainya? Maka di sinilah kita akan bincangkan nanti berkenaan dengan ini. Sebelum itu kita keluar sikit untuk sedikit penjelasan, kita terangkan tentang waktu darurah dan waktu ikhtiar. Al-ikhtiar dengan ad-darurah. Apakah yang dinamakan sebagai waktu ikhtiar? Apakah dinamakan waktu darurah? Waktu ikhtiar ialah waktu kita boleh diberi pilihan untuk lakukan solat itu sama ada pada awalnya atau kita katakan dilewatkan sedikit dan sebagainya. Maka itu namanya waktu ikhtiar. Jadi kita kata pilihan. Waktu pilihan. Waktu darurat ialah waktu yang kita dah tak diberikan pilihan, mesti lakukan solat pada waktunya. Kalau kita belum lakukan solat. Okay. Dan dalam waktu ikhtiar dan darurah ini, ada beberapa waktu yang kita lihat sangat prihatin ulama berkaitan dengannya. Berkaitan pertama adalah solat asar. Solat asar. Kedua adalah solat Isyak. Boleh tak kita katakan waktu ikhtiar, waktu darurah ni ada juga pada solat-solat lain, kita boleh gunakan. Tapi yang ulama banyak menggunakannya adalah waktu solat asar, waktu solat Isyak. Kerana di sini ada dalil yang menunjukkan, yang kita katakan nampak zahirnya macam ada percanggahan, tapi tidak ada sebenarnya. Itulah yang kita akan terangkan bahawa dalam hadis, sebahagian hadis itu dia menerangkan tentang waktu ikhtiar. Ada lagi hadis menerangkan waktu darurah. Jadi dengan itu kita dapat gabungkan bahawa waktu ini ada yang ikhtiar, ada yang darurah. Ada soalan sebelum kita teruskan? Boleh? Baik. Matahari tergelincir kita tahu mana? Okey, waktu zuhur. Dan ini bagaimana tergelincir maksudnya? Apabila dia bukan lagi bukan di atas kepala lagi. Nah. Tidak ada masalah kalau dia, kita kata dia masuk atas kepala ni, sama ada dia ke sana ke, ke belakang ke atau sebagainya, tak kisah. Yang penting dia kalau ikut pergerakannya dia condong, dia apa, dia kalau straight daripada kita, mana daripada manalah dia datang, daripada sini ke, daripada barat timur ke barat, yang penting daripada arah selatan utara tu dia ke sana ke sini, tak kisah. Kadang-kadang kalau ke sini dia tak, dia, kita nampak, tapi tetap zuhur, tetap dia, kita kata matahari dia apa, di atas langit, di tengah langit. Kalau dia bergerak sedikit barulah kita kata dia condong atau tergelincir. And ini kita maksudkan daripada sudut apa? Sudut. Daripada sudut kita katakan matahari itu datang daripada utara atau selatan, bergerak, kita kata daripada arah selatan dan utara ni dia condong ke tidak, tak ada masalah. Yang penting adalah daripada timur ke barat. Kalau timur ke barat daripada sudut itu, maka itu yang kita kirakan. Baik. Okey. Kita kata kalau waktu solat ini dapat dikadarkan. Boleh tak waktu solat dikadarkan? Atau kita tak boleh dikadarkan seperti mana kita untuk untuk menetapkan anak bulan, tak boleh kita kadarkan. Kira dia tidak. Berbeza dalam anak bulan dengan kita matahari. Dengan kita pergerakan matahari. Kerana pergerakan matahari ini kita lihat, kita ada di situ kadar penetapan. Ada kadar, kita kata, ada kadar penetapan, maksudnya kadar ijtihad juga. Dan perkiraan. Dan juga pengukuran. Ukuran dan juga pengkiasan, perumpamaan sebagainya, itu ada dasarnya. Ya, bila ada dasar ini, kalau kita lihat ulama melihat bahawa pergerakan setiap degree ataupun setiap darjah misalnya berapa minit, dia kira dengan perkara itu boleh tak? Dia kata boleh. Tak ada masalah. Sebab itu kalau mereka meletakkan dalam takwim waktu solat, takwim waktu solat, kita kata boleh. Jadi apabila mereka yang merujuk kepada takwim solat, kita tak masalah. Tapi kalau mau merujuk kepada dasar awal, itu melihat kepada pergerakan matahari, boleh juga. Hanya kalau dia sanksi, dia bina atas yakin. Jangan bina atas kesangsian. Misalnya dia sanksi, dah tergelincir ke belum? Jadi tunggu sekejap, sampai dia yakin. Jadi itu kalau kita lihat dah dasar, kalau dia nak lihat. Dan kalau tak nampak lihat, tak nampak lihat, kena tunggu sampai yasir, yakin. Kena dasar kita, syarat meletakkan demikian. Syarat meletakkan bahawa kalaulah kita tidak yakin, sampai yakin. Kalau kita tak yakin dan masuk 29 ni, ada besok adakah satu hari bulan atau 30 hari, kita bina atas yakin 30. Kenapa yakin? Kita kata, kalau kita tak tahu, kita kerana bulan adalah 29, 30 dan 29 hanya boleh kita dapati bahawa anak bulan telah tiba. Jadi kalau tak dapat anak bulan, sempurnakanlah perkiraan. Itu bezanya kita lihat daripada sudut asas kita, kata asas kita ada bina atas yakin. Tetapi boleh tak kita mengkiaskan daripada sudut waktu solat dengan melihat anak bulan? Tak boleh. Kerana melihat anak bulan ada dasar perintahnya. Jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita lihat daripada melihat kepada anak bulan, apa pergerakan matahari dan juga waktunya, dasarnya ada pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suruh melihat tanda-tanda ni. Kemudian juga kalau tak dapat melihat tanda-tandanya, suruh kadarkannya. Seperti misalnya kita datangkan contoh bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan bahawa Dajjal berdatang, dia akan tinggal selama sebulan. Hari satu hari pertama seperti setahun. Sehari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Dan hari yang lain seperti biasa, hari kita. Sahabat bertanya, adakah kita solat pada sehari yang setahun itu satu solat satu hari? Nabi kata tidak. Kamu kadarkan kadarnya, mana kamu kadarkan waktunya. Maka di situ menunjukkan pengkadaran ada. Jadi tak boleh kita samakan dengan penglihatan anak bulan. Nah, itu dasar kita. Faham kan poinnya? Jadi perkara yang kita boleh bawa pulang dalam pada waktu dalam bulan kan, ada dua orang. Satu dia cenderung pada melihat matahari sendiri dan alam ada pun dia pada waktu. Jadi waktu dua orang mungkin tak itu tak boleh dapat menyebatkan antara siapa ni waktu dalam waktu kita. Jadi mana yang lebih kuat kita boleh pilih kalau kita boleh memberi keyakinan. Jadi kalau dia pada waktu itu bersumberkan alam sendiri matahari atau yang lain pada waktu itu sendiri. Okey. Kita katakan balik kepada dasar kemudahan dia. Kalaulah misalnya dalam pertama kita kata tadi, pertama kalau kita katakan waktu darurat, sebenarnya tak masuk ke dalam perbincangan kita sebenarnya untuk lakukan solat waktu darurat. Kerana kalau orang benar-benar menjagakan waktu solat, dah tentu yakin dah masuk waktu solat sebelum datang waktu yang darurat untuk solat. Poin dia faham? Maknanya dia tahu telah dah masuk waktu solat. Barulah dia lepas yakin waktu solat dapat, barulah dia nak masuk perbincangan tentang darurat. Waktu dah sampai darurat belum. Jadi sebelum sampai kepadanya, selalu kita dah bincangkan, kita dah lakukan solat. Kalau kita lihat semua yakin, semua dah solat dah waktu. Walaupun dia ambil pandangan misalnya, melihat alam atau melihat pada kadar pengkadaran, kita kata tetap dia akan yakini bahawa waktu solat dah tiba. Melainkan untuk menetapkan, boleh tak lambatkan atau tidak, itu datang waktu darurat ni. Okey. Daripada masalah ini kita katakan kita boleh memilih sama ada untuk melihat ataupun mengkadarkan. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana pengkadaran itu kalaulah telah sabit kesahihannya, maka telah jadi hujah untuk kita ikutinya. Ataupun kadang-kadang tak perlu, tak kita ikut, tidak kita ikut apa? Ikut waktunya, tak kita ikut juga kadarnya. Maknanya kita tak ikut tengok pergerakan mataharinya, tidak kita ikut juga tentang kadar apa waktu yang telah ditetapkan, kita hanya berpandukan kepada muazin sebagai contoh. Boleh juga, tak ada masalah. Kenapa dasar kita adalah kita katakan keyakinan kita dapat bahawa sudah masuk waktu. Tapi kalau belum yakin solat juga, maka tak diterima solat kita. Itu dasar. Boleh? Di mana ya? Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang tadi akan dua waktu. Waktu ikhtiar, waktu darurah. Dan daripada sini kita dapati bahawa waktu ikhtiar dan waktu darurah ada dalam semua sebenarnya. Boleh kita datangkan. Tetapi kalau kita nak datangkan lebih lanjut perbincangan ulama banyak tentangnya, solat asar, solat isyak, kerana hadis yang didatangkan. Dan waktu darurah ini boleh masuk ke waktu yang kita kata wajibun mudayyaq. Yang ini boleh dinamakan sebagai wajibun muwassa'. Okey. Tetapi ada permasalahan yang kita akan datangkan pada waktu solat isyak dan solat asar. Di mana kita tahu bahawa Dalam hadis yang lain ada menerangkan bahawa solat apa sesuatu solat itu apa sesuatu solat itu akan berakhir selepas datangnya solat yang lain. Tetapi adakah kita boleh ambil bahawa semuanya begitu? Tidak. Kerana sebagai contoh kita katakan solat subuh. Tak kita katakan tunggu sampai solat zuhur datang baru kita habis solat subuh, tak ada. Begitulah juga kita katakan kalau kita katakan solat isyak. Tapi dalam masalah solat isyak ni ulama telah mempertikaikan bahawa yang dimaksudkan sebagai waktu solat itu waktu ikhtiar. Di mana dalam lafaz banyak ada datangkan sulusul lail awal. Ada mendatangkan nisfu lail. Jadi nisfu lail pertengahan malam. Sulusul lail awal 1/3 awal malam. Jadi dalam masalah ini ulama berkata dan Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan bahawa kedua-duanya boleh. Maknanya kadangkala setengah, kadangkala 1/3. Kerana dalil menunjukkannya. Dalil semua sahih menunjukkan 1/3, 1/5. Jadi dengan ini juga menunjukkan kepada kita bahawa dalam memilih waktu untuk solat, seseorang itu haruslah memilih waktu yang ikhtiar, bukan waktu yang darurah. Yang menunjukkan bahawa separuh malam lebih kuat, kenapa? Kerana Nabi pernah melambatkan solatnya kepada separuh malam. Walaupun ada lafaz menunjukkan Nabi SAW melambatkan sampai 1/3 per malam. Tapi yang kita lihat, apabila kita katakan bahawa hadis ni sahih setengah malam itu, maka setengah malam itu adalah lebih kukuh lagi kita katakan adalah penghabisan waktu ikhtiar. Ini yang didatangkan oleh Syekh Utsaimin juga menterjihkan bahawa setengah daripada malam itu adalah waktu ikhtiar. Walaupun ada sebagian mengatakan sulus, kita kata sulus pun ada dalilnya. Jadi di sini dasarnya. Berkenaan dengan solat selepas waktu separuh daripada malam. Kita dah bincang minggu lepas bagaimana nak kira separuh malam. Macam mana nak kira? Fadal ya. 12. Macam mana kita ajak kita kira? Adakah tiada hari 12? Isyak sampai subuh. Betul? Pertengahan Isyak sampai subuh. Betul? Absen. Ada alasan. Silakan Asyik. Ah, subuh insya-Allah. Tapi cuma saya okay. Jadi itu dalil menunjukkan dilakukan solat itu pada waktu masih waktu ikhtiar sebelum keluar waktu darurah. Jadi sebab itu kita katakan tadi bahawa untuk mentarjikan setengah malam lebih kukuh daripada 1/3 kerana dalil yang mengatakan setengah malam itu kukuh juga. Jadi kalau kita pergi daripada waktu isyak 8:30. Adakah kita lihat pada waktu isyak? Waktu maghrib. Kita mula perkiraannya waktu maghrib dengan waktu subuh. Jadi bila bilangan jamnya berapa? Maghrib sampai subuh berapa jam? Ada 12 jam setengah, ada 13 jam, ada setengahan lebih kurang 12, 11 setengah ataupun 13 lah. Bergantung pada negara. Berapa? Jadi 6 setengah. Kalau 13, 16, 6 setengah. Jadi lepas 6 setengah, 7, hari ini berapa jam? 7. 7, 5 minit. 7, 5 minit campur 6 setengah. Jadi 7 campur 6. 1 pagi setengah ke? Setengah malam. Apa ni? Pagi 7 je. 1 setengah malam. Malam ni pagi malam kita isolah ada khilaf kita ambil dua dia pakai pagi. Okey, boleh, tak masalah. Khilaf lafzi tak kisah, dia tak gaduh pasal khilaf lafzi. Dia sembang malam sebenarnya. Tapi tak masalah, kita kata khilaf lafzi ni khilaf. Sebab tu kita kata dalam masalah khilaf ni kadang-kadang kita kena check ni khilaf lafzi ke khilaf hakiki atau khilaf apa muslim musyahafil istilah sebenarnya. Kalau khilaf lafzi kita tak payah gaduh. Masa kita tahu dia ada dia perspektif lain, ini perspektif lain. Tak ada masalah. Baik, kita katakan tadi kalaulah 13 setengah 13.35 minit misalnya. Tapi kenapa akhirnya waktu subuh bukan waktu terbit matahari? Waktu subuh bukan terbit matahari. Subuh adalah terbitnya matahari. Terbitnya matahari, mula terbitnya matahari adalah subuh. Apa dia? Tak boleh. Kalau syuruk, kita tak boleh ambil maghrib, kita ambil isyak. Kerana isyak, matahari, dan kalau awak kata bahawa apa, terbenamnya matahari, ada terbenam semua kan? Semua terbenam, baru maghrib kan? Jadi kita kata, sebenarnya kita lihat pada dasar syarak menilai. Maghrib itu dah kira malam ke belum? Dah kira malam. Maghrib itu dah kira malam baru belum? Dah kira malam baru. Jadi kalau kita lihat hari dan hari baru boleh kata malam baru pun tak boleh kita kata. Kilang dah syarat laut ni. Jadi kita kata di situ. Menunjukkan bahawa mulanya malam, mulanya tarikh baru ialah maghrib. Jadi daripada surat itu menunjukkan bahawa maghrib itu adalah mulanya kita. Sebab itu dinamakan maghrib itu adalah hari baru. Lepas maghrib itu semula solat. Dan lepas maghrib dah kira apa? Dah malam. Tapi kita mulai. Ini yang didatangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah apabila beliau mengatakan macam mana buat perkiraan. Kita kira maghrib. Lepas itu kiralah tuluk al-fajr. Al-fajr mula keluar. Jadi kalau kita lihat ada-ada 11 dan sebagainya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau waktu kita 12.30 lah. 12.30 sebenarnya. Sebelum datang subuh. Ala kulli hal, selepas 12.30 itulah dinamakan sebagai waktu darurah. Waktu darurah. Waktu darurah maknanya kita kalau belum solat juga jangan lingah-lingahkan lagi. Kenalah solat. Dan sebagian ulama mengharamkannya. Kita melewatkannya kerana berdosa, dikira berdosa. Kalau tak salah kita ada sebab. Maksudnya apa? Kalaulah ikhtiar, pilihan, ikhtirar, kita buatlah dalam keadaan terpaksa. Mana cepat-cepatlah kita buat. Kerana kita tahu dia bukan lagi pilihan untuk kita lambatkan. Kalau yang tadi itu ada pilihan untuk kita lambatkan. Yang ini tak ada pilihan lagi untuk kita lambatkan. Maknanya kita lakukan segera. Dan berkenaan dengan dosa tak dosa itu masalah khilaf yang kita akan sentuh. Kalau ada masalah. Sebab kita kata dia permasalahan daripada sudut isbatkan waktu tu betul ke ada kita katakan berakhirnya, maknanya berakhirnya waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ada kita yang sentuh hadis ni insya-Allah. Dan dalam hadis yang lain kita lihat kita faham mana? Tafsir hadis. Hadis ini menjelaskan batasan waktu untuk solat baik awal waktu maupun akhirnya awal waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat dan berakhir ketika bayangan sesuatu sama persis dengan panjang wujud aslinya. Ini sepergalah. Sedangkan ungkapan bayangan seseorang dalam hadis di atas hanya sebagai contoh semata. Jadi kalau kita kata bayangan seorang, seperti bayangan seorang sama juga kita kata seperti sepergalah. Tak ada masalah. Kita katakan di situ penggunaan ulama dalam istilah ini tidak ada masalah. Itu yang dinamakan kita dalam masalah ini, dinamakan juga sebagai, macam mana dia kata sebagai, awak, saya nak gunakan bayangan seseorang itu sepertinya. Saya tak nak gunakan lain kerana lafaz mengatakan demikian. Kita kata, awak datangkan lafaz, seorang boleh datangkan makna. Kita kata tak ada masalah. Kerana hasilnya pun sama. Jadi dengan ini, seperti masalah seperti ini, jangan kita khilafkan selalu. Kalau tak habis, tak pergi mana. Jika bayangan sesuatu telah menyamai panjang wujud aslinya, maka waktu solat asar telah tiba, akan tetapi saat itu masih bercampur dengan waktu solat zuhur dengan berdurasi selama waktu yang diperlukan untuk melakukan 4 rakaat solat zuhur. Jadi sebab itulah waktu itu dah dikira waktu darurah, sehinggalah kita lihat sebenarnya adakah 4 rakaat solat zuhur. Kita kata yang rajihnya lagi adalah 1 rakaat saja solat zuhur. Kalau kita dapat 1 rakaat, dah kita dapat solat waktunya. Kerana kita naik Nabi SAW sa'ada, man adraka raka'atah, faqad adraka salah. Siapa mendapatkan 1 rakaat telah dapat solat. Sama ada dia berjemaah ke, sama ada dia waktu itu sendiri ke, sama ada dia tengah solat Jumaat ke, ataupun maka kalau dapat 1 rakaat, maka dapatlah solat itu. Kalau tak dapat 1 rakaat pun, datang masa imam tasyahud, maka kita katakan bangunlah kalau orang solat Jumaat tu bangunlah solat zuhur lepas itu. Kenapa? Kerana dia tak dapat solat subuh, zuhur, apa solat Jumaat waktu itu. Ha, begitulah juga yang lain, sekiranya dia tak dapat, dia sempurnakan. 6. Jika bayangan sesuatu telah menyamai panjang wujud asli, maka kita kata dalam waktu asar dah masuk. Jadi kalau dia kata 4 rakaat solat zuhur, kita kata ada permasalahan lain yang kita katakan bahawa lebih rajih adalah satu, paling kurang satu rakaat. Ha. Kalau dapat 4 rakaat, alhamdulillah. Ha. Singkat kata, saat itu adalah waktu bersama antara solat zuhur dan solat asar sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Jibril yang menerangkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat zuhur pada hari pertama saat matahari tergelincir dan menunaikan solat asar pada saat bayangan seperti sesuatu persis sepanjang wujud aslinya. Kemudian pada hari kedua beliau menunaikan solat zuhur pada saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya dan menunaikan solat asar pada saat bayangan sesuatu dua kali panjang wujud aslinya. Inilah yang dimaksudkan waktu al-mushtarak, waktu bersama antara zuhur dan asar, tapi ada perbezaan pendapat dalam masalah ini. Sebab itu dalam permasalahan ini, kita ada perbezaan pendapat, mana di situ ada sebenarnya pemisah di antara dua waktu itu sebenarnya. Sebab itu yang pemisah inilah menjadikan kita sebagai satu garis pandu, bilakah kita dapat satu rakaat di dalamnya atau tidak. Sedangkan mereka mengatakan bahawa tidak ada waktu bersama antara solat zuhur dan solat asar, mereka memahami ungkapan dari hadis Jibril beliau menunaikan solat zuhur pada hari kedua pada saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya, bahawa beliau selesai dari solat zuhur tepat saat bayangan sesuatu persis sepanjang wujud aslinya. Jadi mereka katakan bahawa ini bukan maksudnya ada waktu yang musytarakah, tetapi menunjukkan penghabisannya. Mana solatnya apa mereka Jibril itu menunjukkan berakhirnya solat waktu solat zuhur, maka baru masuk waktu solat asar. Maka dengan itu tidak ada percampuran dan tidak ada pertindanan mustarakahnya persamaan, tetapi adalah pemisah di situ. Akan tetapi pemahaman ini jauh daripada tertulis dalam hadis tersebut. Akhir waktu solat asar, waktu asar adalah saat matahari menguning. Setelah matahari menguning, maka saat itu bukanlah saat ada untuk solat asar. Menunaikan solat pada waktunya dan barang siapa mendirikan solat asar itu maka dianggap membayar hutang solat atau qada, menurut demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah menurut penjelasan kitab Asy-Syarah. Jadi Imam Abu Hanifah melihat waktu itu waktu yang kalau dah menguning itu bagi pendapat mazhab Hanafiyah itu larangan lebih dahsyat daripada larangan selepas asar, setelah selepas asar. Jadi mereka lihat bahawa itu pengharaman lebih berat lagi. Sebab itu kalau pergi masjid Hanafiyah, cuba solat tahiyatul masjid pada waktu nak dekat, awak tak kena marah nasib. Kadang-kadang kita kata ada orang akan mengingkari. Saya pernah pada ketika itu, ada orang lah, bukan saya. Saya selalu kalau saya masuk ke masjid lepas waktu asar, saya tak solat tahiyatul masjid. Kerana saya melihat bahawa ada permasalahan-permasalahan yang kita nak bincangkan tadi sebelum saya terangkan tarjih saya. Alah kelihatan, tak ada masalah. Kalau siapa nak solat pun tak diingkari. Siapa nak solat, tak solat pun tak diingkari. Tetapi apabila satu orang solat, diingkari pada waktu tersebut. Kerana kita sedar bahawa kenapa waktu itu diingkari, kerana waktu itu adalah waktu larangan lebih berat daripada waktu asar secara umum. Kerana ada dalilnya yang lebih khusus lagi. Sebab itu kita akan sentuh nanti waktu-waktu larangan. Waktu larangan ada berapa? Dua. Apakah dia? Sebab subuh? Sebab asar. Berapa? Satu. Itu bila tu? Selepas, sebelum selepas. Tersebut jelas. Selepas subuh. Maghrib. Betul nak masuk maghrib. Okey. Dan asar. Selepas asar. Sebelum maghrib. Okey. Jadi awak kata ada berapa banyak semuanya? Ada pagi, tengah hari, tiga. Tiga, ok. Pandangan? Tiga. Smal. Ha? Berapa awak yang awak telah pelajari dulu? Kita tanya je, Jeb. Kita katakan masalah ni adalah masalah lebih kepada kita katakan perspektif juga. Tak ada masalah. Ada yang mengatakan tiga, kita kata terima. Ada yang mengatakan lima, kita terima juga. Kenapa kita terima? Nanti kita bincangkan nanti. Lepas asar tak boleh? Lepas asar kenapa? Tak boleh? Lepas asar soalan solat sunat. Ustaz sunat ada dalil. Lepas asar, lepas subuh ada dalil. Terlebih larangannya adalah sebelum terbit, sebelum terbenam. Terbit. Jadi kita dah 4 kan? Tengah hari 5. Jadi itu dalam khilaf yang kita, dalam bagaimana kita nak menerangkannya dengan kita mempelbagaikan perspektif kita cakap, bagi tak ada masalah. Nak cakap 3 boleh, nak cakap 5 pun boleh. Tetapi perlu kita terangkan yang lebih terlarang. Nah. Sebab itu dalam masalah ni, kadang-kadang kita jangan cepat mengingkari. Kadang-kadang kita kata, harus faham. Apa dia cakap? Apa maksud awak? Kita terang. Sebab itu kalau kita istifsal lebih utama daripada kita terus mengingkar. Kerana kita belum tahu daripada sudut mana dia datang. Daripada mana sudut manakah dia menerangkan kepada kita. Jadi kalaulah memang kita betul-betul berkhilaf, barulah kita terangkan yang lebih tepat bagi pandangan kita. Itu dasar kita sebenarnya. Sebab itu dalam masalah ini, apabila kita berkhilaf apa-apa, so kita minta penjelasan daripada. Kenapa kata demikian? Dalilnya apa? Sekali kita lihat, itu tambahan ilmu bagi kita sekali. Kita tak tahu, kadang-kadang pun tambahan ilmu bagi kita. Kerana dia mungkin mempunyai ilmu yang lebih dari kita. Jadi itu kita dasar. Tapi ada yang berpendapat bahawa itu masih terhitung adab selama seseorang masih boleh menunaikan saat rakaat dari solat asar. Berdasarkan hadis, man adraka raka'atan minal asr qabla an taghiba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Kan? Jadi barang siapa yang mendapati satu rakaat dari solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapat waktu solat asar. Ini juga adalah menunjukkan bahawa waktu ini waktu darurah. Waktu darurah dan juga dinamakan sebagai wajibun mudayyaq. Dah tak boleh tidak mesti lakukan. Kalau tak dapat satu rakaat, maka apa dia? Mesti satu kurang-kurangnya. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Sama juga. Kita kalau kita dapat rukuk, dapat rakaat kita. Kalau tak dapat dapat kita dapat usaha untuk dapatkan jemaah. Pahala dapat tetap. Tapi pahala lain lah. Kita tahu macam mana pahalanya, tapi kita rasa adakah pahala jemaah? Kita kata di situ, kalau kita lihat daripada dasar dalil, tidak dapat kita pahala jemaah yang seperti mana mereka dapat. Tetapi kita kata adalah lebih baik kita solat berjemaah dengan mereka daripada kita tunggu untuk solat lain. Itu kalau kita lihat daripada, sebab tu kita suruh datang awal-awal. Supaya kita jangan kehilangan pahala jemaah. Lebih baik lagi dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu paling baik. Barang siapa yang dapat solat bertakbiratul ihram sama imam selama 40 hari dengan berjemaah, maka akan dijauhkan daripada, akan dibebaskan daripada dua pembebasan. Satu pembebasan daripada penifak, sifat nifak, kemunafikan. Satu daripada api neraka. Hadis ini sahih. Yang tak sahih, yang lemah adalah 40 waktu di Madinah. Itu tak lemah. Kerana ada imam. Kerana apa? Kerana di situ ada beberapa perawi yang kita lihat adalah dia mubhamin. Dia mubham sebenarnya. Jadi apabila mubham kita kata tak boleh. Tapi sebagai contoh, sebagai ulama melihat bahawa mubham dia ada hukum awal. Ini hukum awalnya fiqah. Jadi kita tu boleh ambil. Jadi dengan itu dasarnya agak berbeza. Tapi kalau kita lihat pada ulama-ulama yang kukuh dalam ilmu jarh ta'dil ini, mereka melihat bahawa tidak boleh diterima hadis tersebut. Yang itu 40 waktu itu suaranya lantang, tapi hujah tak? Ada hujah, tapi kita kata hujahnya lemah. Tuan-tuan tak ada marah orang. Hujah ada, hujah ada, tapi lemah. Kerana hadisnya sabit daripada periwayatan tersebut. Tetapi sabit bukan sabit sahihnya, sabit daripada apa periwayatan tersebut. Cuma kita lihat ada perawinya yang lemah di situ. Tidak, sebab itu tidak boleh diterima. Jadi itu kita katakan dia punya permasalahan. Adakah satu rakaat itu dikira rukuk? Rukuk kira. Siapa dapat rukuk sahaja dapat. Tapi kalau kita solat untuk solat, so, ini solat berjemaah. Tapi kalau solat zuhur, tak boleh. Kita terus rukuk je dah dapat zuhur. Tak ada. Kita kena baca macam biasa. Solat satu rakaat macam biasa. Maksudnya apabila kita dah habis solatnya, dah habis bacaannya, kita yang wajib lah yang rukunnya, maka terus kita rukuk, masa kita rukuk tu masih dalam waktu, maka dapatlah solat. Walaupun satu. Tapi kalau kita suruh, baru nak rukuk, dah habis masuk waktu lain, dah keluar waktu solat. Kita solat. Jadi bukan masalah, bukan salah kita, salahnya waktu salat, waktu salat kita lambat-lambat salat. Eh, bukan, kita kena faham. Ha? Okey. Memang kita kata kadang-kadang antaranya adalah kerana bekerja dan sebagainya. Tapi kita perlu mentadbir waktu. Kerana bila tidak mentadbir waktu tu, kesalahannya bukan kesalahan balik apa, kita kata keuzuran kita tu sama ada kita boleh diterima atau tidak bergantung kepada keadaan kita. Kalaulah memang kita dalam keadaan yang darurat dan sebagainya, Allah Maha mengetahui. Tapi kalaulah tidak, maka kita boleh ambil masa pergi rehat atau sebagainya, maka di situlah balik antara kita, hujah kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh menghukumkan awak berdosa ke tidak, tetapi kita kata awak lebih tahu. Innal insana ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahawa sesungguhnya manusia ini terhadap dirinya dia lebih mengetahui. Dia atas dirinya lebih mengetahui. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia datangkan berbagai macam uzur, keuzuran. Dia inilah dia itu, tapi deep down inside dia tahu bahawa betul ke tak hujahnya tu. Kita tahu. Hujahnya betul ke tidak. Jadi bila kita balik kepada apa? Kepada muraqabah kita kepada Allah. Jangan kita kerana kita dah kuat menang, kita semua orang agree kita punya uzur, kita selamat. Tak. Yalah, bila kita depan Allah, uzur tu terima Allah tak? Itu yang kita nak. Itu yang kita main pakai sekarang. Baik. Singkat kata, saat itu adalah waktu bersama antara solat Zuhur dan solat Asar sebagaimana dalam jelasan hadis Jibril. Ini dah terangkan. Okey, sedangkan mereka mengatakan tidak ada waktu bersama antara solat Zuhur dan Asar, mereka memahami ungkapan yang tadi kita datangkan. Akhir waktu Asar adalah saat matahari menguning. Setelah matahari menguning, maka saat itu bukanlah saat adak. Ini telah kita terangkan juga. Tapi ada yang berpendapat bahawa saat itu masih terhitung adak. Ini telah kita datangkan juga tentang waktu dapat satu rakaat, maka dapatlah solat. Awal waktu solat maghrib ialah saat waktu matahari terbenam sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan kitab yang lainnya, maka solat maghrib berlangsung selama mega merah belum hilang. Ini berbeza dengan pendapat Hanafiyah mengatakan bahawa apabila syafak putih hilang. Tetapi yang rajihnya adalah syafak merah. Hal ini menunjukkan bahawa solat maghrib waktunya lumayan lapang. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hadis Jibril yang menjelaskan bahawa Rasulullah SAW melakukan solat maghrib pada waktu yang sama, iaitu setelah matahari terbenam, baik pada hari pertama maupun pada hari kedua. Di sinilah hujah golongan Hanafiyah sebenarnya. Hujahnya ada kekuatan. Tengok, Nabi suruh pada hari pertama, hari kedua, Nabi lakukan pada waktunya. Menunjukkan di situ tak ada waktu yang dinamakan muwasa'. Dia mudayak. Kompromi atau penggabungan kedua hadis di atas menghasilkan sebuah kesimpulan bahawa hadis Jibril tidak secara signifikan membatasi awal dan akhir waktu solat maghrib. Hal itu didukung oleh sebuah fakta bahawa hadis yang menerangkan berlangsungnya waktu solat maghrib adalah selama mega merah belum menghilang, muncul lebih akhir jika dibandingkan dengan hadis Jibril. Jadi boleh datang dalil tersebut menunjukkan bahawa muncul apa solat maghrib itu apabila mega merah hilang, maka hadis ini dah telah jadi satu dasar sebenarnya. Iaitu mega merah hilang barulah habis waktu maghrib. Jadi sebab itulah kita lihat dalam permasalahan ini ulama yang mengatakan panjang kerana melihat pada dasar ini. Nah. Kerana hadis itu diriwayatkan saat beliau di Madinah, sedangkan hadis Jibril diriwayatkan saat beliau masih berada di Mekah. Maka waktu yang lebih lapang tersebut merupakan kurnia daripada Allah Subhanahu Taala. Inilah jawapan yang boleh dikemukakan jika ada orang mengatakan bahawa waktu solat maghrib terbatas hanya saat itu sahaja, yakni setelah matahari terbenam. Awal waktu solat Isyak ialah saat mega merah menghilang dari langit dan berakhir saat tengah malam. Ini berakhirnya ialah saat tengah malam. Walaupun di sana ada hadis yang menjelaskan bahawa akhir waktu solat Isyak ialah sepertiga malam yang terakhir. Yang ini telah terangkan. Bukan terakhir, pertama sebenarnya. Saya cari hadisnya. Pertama sebenarnya. Nah, pertama bukan terakhir. Kalau terakhir, masya-Allah. Nah, dah lama. Ah, dah kira sebenarnya pertama. dalam lafaz-lafaz yang terlibat saya cek tadi adalah pertama juga. Betul kan? Yang terakhir tadi ditukarkan kepada pertama. Akan tetapi hadis yang membatasi hingga pertengahan malam adalah hadis sahih, maka ia tidak boleh diabaikan begitu saja. Awal waktu salat subuh ialah saat terbit fajar dan berakhir saat matahari terbit. Dan dengan demikian hadis yang terdapat dalam sahih Muslim telah menjelaskan awal dan akhir waktu-waktu salat wajib dalam sehari semalam. Hadis ini sekaligus menjadi dalil bahawa pada setiap salat ada awal waktunya dan ada akhir waktunya. Jika demikian halnya, maka ada pertanyaan yang muncul. Jika matahari telah menguning dan telah lewat tengah malam, apakah masih ada waktu untuk menunaikan solat asar atau solat isyak? Ha, ini kadang-kadang dah habis masanya. Macam mana boleh laku solat lagi tak? Ha, di situ kita kata persoalan akan timbul. Tentunya hadis ini jelas menegaskan bahawa saat itu bukan saatnya lagi untuk menunaikan qada' solat tersebut. Tetapi ada hadis yang berbunyi, man adraka raka'atan minal asri qabla tuburu bisyamsi faqad adraka al-asra. Barang siapa bisa boleh menunaikan satu rakaat sebelum matahari terbenam, maka ia telah menunaikan solat asar. Jadi hadis yang kita terangkan tadi. Lafaz adraka menyiratkan bahawa keterlambatan orang tersebut disebabkan oleh alasan tertentu atau sejenisnya, maka solatnya sah dan dianggap menunaikan solat tepat pada waktunya. Ha, jadi sini kita katakan dia telah lakukan dalam waktu yang darurah. Ha, bukan waktu yang ikhtiar lagi. Demikian pula halnya dalam masalah solat subuh. Kerana ada hadis yang menjelaskan permasalahan serupa yang akan kami jelaskan nanti. Akan tetapi dalam masalah solat isyak tidak ada hadis yang menjelaskan masalah tersebut, namun perlu diingat bahawa ada hadis yang berbunyi, laisa min fin naumi tafriitun innamat tafriitu 'ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Tukarkan salata, lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Ketiduran tidak dianggap meremehkan solat, tetapi orang yang meremehkan ialah orang yang tidak segera menunaikan solatnya hingga tiba waktu solat yang lainnya setelahnya. Jadi itu dasar itu menunjukkan bahawa melambatkan solat setelah masuk waktu lain, maka itulah yang telah meninggalkan solat, mengeluarkan solat pada waktunya. Dan itu juga menunjuk bahawa maknanya selepas waktu lain, maknanya kalaulah solat isyak, maknanya ada lagi waktu lagi sampai ke subuh. Selepas sampai waktu yang lain tiba. Jadi dengan itu, daripada sudut ini mereka kata, maknanya masih lagi boleh lakukan solat waktu darurah. Tapi adakah berdosa atau tidak, itu masalah khilaf yang ditentukan, yang telah diterangkan ulama. Hadis ini jelas menyebutkan berwaktu untuk masing-masing solat memanjang hingga tiba waktu solat berikutnya, hanya saja khusus waktu fajar, itu waktu subuh, solat subuh, ia dibatasi oleh terbitnya matahari, dan setelah terbit matahari adalah bukan waktu solat wajib apapun. Maka tak ada satu solat wajib pun waktu tersebut. Maka dengan itu tak bolehlah kita kiaskan dengan dalil yang tadi. Yang kita bacakan tadi. Oh, tak boleh. Kerana ianya, saya dah tertidur bangun lepas zuhur. Jadi kita kata sebelum zuhur. Jadi saya solat, maka belum lagi waktu. Belum lagi sampai waktu zuhur. Jadi tak keluar waktu. Ya tak? Awak dah keluar waktu. Selepas saja matahari terbit, maka dah keluar waktu. Begitu pula dengan solat isyak, ia dibatasi dengan pertengahan malam, dan setelah itu maka bukan waktu untuk solat wajib apapun. Jadi ini kita kata yang dikhilafkan tentang apa? Tentang waktu darurah dan ikhtiar. Ikhtirari dan darurah sama dengan ikhtirari, sama tak ada masalah. Ada yang membagikan waktu solat menjadi dua bahagian, iaitu waktu ikhtiari saat orang boleh memilih kapan hendak menunaikan solatnya. Waktu ikhtirari atau darurah, waktu ikhtirari dan darurah sama makna, saat seseorang harus mengerjakan solat kerana waktunya hampir habis. Akan tetapi pembahagian tidak berdasarkan kepada argumen apapun kecuali apa-apa yang mungkin pernah anda dengar. Dan kami telah menulis buku kecil membahaskan tuntas tentang waktu-waktu solat yang kami beri nama Al-Yawakid Fil Mawakid. Fil Mawakid. Jadi kita lihat daripada surat ini kita dapat memahami bahawa masalahnya adalah kita katakan cara pembahasan ulama berkaitan waktu yang penghabisan itu. Kalau waktu penghabisan tu, adakah dikira lagi waktu tu waktu solat atau keluar daripada waktu solat? Kalau dikira sebagai waktu solat, maka ianya masihlah kita namakan sebagai waktu darurah, ittirari. Tapi kalau bukan, maka sama seperti selepas solat subuh. Bukan lagi. Begitulah keadaannya. Tetapi kalau kita lihat pada dasar yang lebih kukuh, kita kata adalah kita boleh pisahkan kepada waktu ikhtiari dengan waktu daruri. Kita ambil istilah yang digunakan ialah ikhtiari al-ikhtiyari al-iqtirari. Boleh gunakan, kita gunakan wazan yang sama, iqtirari. Iqtirari. Nah. Nah. Penuh. Terbit matahari bukan saja penuh boleh salat, tidak, kena tunggu juga. Maknanya kalau kita nak salat, tunggu sampai bukan saja terbit matahari. Akhir waktu, akhir waktu terbit matahari. Ha. Ya? Apa dia? Bukan. Dia apabila matahari nak kat penuh lah. Mana dah, dah keluar semua bulat tu. Terbit. Begitu terbit. Tak, first ray tu fajar, tuluk fajar. Itu memang waktu subuh baru mula. Fajar tu maksudnya apa? Matahari mula memancar. Keluar sikit. Di di ufuk pertama. Ah, kita draw lagi lah. Draw lagi. Okey. Okey. Cari warna yang cantik sikit. Merah. Okey. Ini kita ambil bahagian gini eh. Bumi lah eh. Bumi kita ambil ni kita ambil apa elevation elevation eh. Bagi tahulah kita. Okey, ni kira matahari. Pancaran matahari. Kita dekat sini lah mungkin. Kalaulah matahari terbit daripada barat ke timur. Allah seram tengok. Okey. Timur. Dah tak ada taubat lagi. Tolong game over tapi tak ada taubat lagi. Tidak, jadi di sini apabila dia muncul kat sini, kita nampak di sini orang yang nampak di sini nampak deretan sini matahari ni kalau dia daripada sini seolah-olah dia nampak gini kan. Okey, horizon dia. Jadi matahari tak nampak lagi kat sini tapi nampak apa dia punya cahaya. Jadi ini dinamakan fajar, tuluk fajar. Dia kalau tak datang melintang fajarnya seperti begini, cahaya. Cahaya begini, ini bukan cahaya, bukan fajar, ini fajar kadzib. Ini fajar kadzib. Fajar kadzib dia punya cahaya macam apa, macam macam apa kita kata begini ke depan. Tapi kita kata sini adalah fajar sadiq. Ini yang dinamakan sebagai khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Kita nampak, nampak macam seperti benang putih. Kalau kita nanti kalau kalau dapat berjalan malam, kalau daripada Madinah ke Mekah, kita nampak cantik. Nampak horizon dia, derbit matahari tu. Ada kita akan nampak khaitul abyad dengan khaitul aswad. Kerana tempat yang macam itu dia nampak. Tempat yang biasa kita dah susah nak nampak. Okey. Kalau dah nampak ni horizon sikit, dah kira waktu solat dah tiba. Subuh. Ah, ha, subuh dah masuk. Tak, asal kena nampak dekat Abu Dhabi ni. Okey. Kalau bagi kita insya-Allah dah bagi sana insya-Allah. Jadi kita katakan di sini, okey, kalau macam ini dinamakan. Tapi kalau matahari dah naik begini, ini dah terbit sikit lagi dia dah habis. Ini masih lagi boleh untuk satu rakaat misalnya. Satu rakaat. Okey. Jadi kita akan datang juga waktu solat subuh ni. Bilakah waktunya? Nanti kita akan lihat khilaf ulama juga dalam ni. Semua khilaf aja. Tapi kena tahu. Kalau tak tahu nanti kita akan gaduh dengan orang yang kita lihat memang ada hujah dia bersuruh. Okey. Jadi kalau matahari dah terbit gini, kalau misalnya dah terbit. Dah habis, maka dah kita kata dah tak bukan waktu subuh lagi. Dah habis waktu subuh. Ini dah syuruk lah. Matahari terbit betul, kita syuruk. Tapi kalau gini, ni sunrise lah. Okay. Dan kalau dah begini, kita kata boleh tak kita solat, sunat sebagainya? Tak boleh juga. Jadi itu waktunya kita kata, sudah tu kita kata tunggu sampai hujung lembing kita, seperti hujung tingginya seperti hujung lembing kita. tombak, tombing tombak sama eh. Itu musyahah fil istilah. La musyahah fil istilah kita ambil. Hari ini kita belajar banyak tentang la musyahata fil istilah. Tidak ada perlu pergaduhan dalam perbezaan istilah, tetapi maknanya sama. Itu namanya khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Jadi kalau kita lihat macam ini tak boleh lagi. Tunggu sampai kalau seseorang ini di sini dia letakkan dia punya di sinilah. Okey, kita letak ginilah. Apa dia punya lembing ni kalau kita lihat daripada sudut lembinglah. Okey, mataharinya kita dah naik begini. Kalau begini kita kata dah boleh kita solat. Dan waktu ini ulama menerangkan 12 minit. Syekh Uthaymin dengan jelas menerangkan 12 minit. Maksudnya selepas syuruk tambahkan 12 minit barulah kita solat sunat. Apa nak solat kita punya solat apa ya, kalau kita nak solat isyrak ke solat duha? Isyrak ada ke? Yang kita bincang dia. kita bincang dia. Waktu terbenam. Ya ni. Waktu terbenam. Tak, waktu terbenam tidak. Waktu terbenam dah habis. Dah cukup. Boleh solat. Kerana waktu masuk saja waktu maghrib, dah boleh solat. Tapi kita katakan waktu ini, waktu naik dan turunnya dia, di sinilah dia, syaitan dia suka berada tanduk. Di tengah tanduk ni. Tanduk. So, waktu turun pun sama lah. Sama. Tapi waktu turun tak? Waktu turun selepas waktu dia waktu dah habis, dah boleh kita solat. Solat maghrib. Sudah? Yang dilarang hanyalah kerana apa? Larangan ini kerana ada dalil. Amsik anis salah hatta qadr qaidur rumhu. Rumhi. Nabi SAW kata. Tahan diri kamu daripada solat sehinggalah kadarnya ialah seperti penghujung tombak. Jadi dengan itu kita kata dalil ada khusus berkaitan ini. Okey. Yang pertama ni, itu tengah hari tu. Okey. Tengah hari kita akan datang nanti. Okey, kalau kita kata 5 tadi kan? Atau kita nak ambil 3 ke 5? 3. Okey. 5. Kalau kita ambil 5, kita terangkan secara terperinci. Kita ambil 5, kita terangkan secara terperinci. Pertama, apabila sahaja matahari terbit, maknanya fajar, terbit fajar, maka dah tak boleh solat sunat. Begitu juga solat sunat tidak boleh dilakukan selepas apa semasa matahari hendak terbenam. Tapi kita katakan, bezanya kita ambil yang lebih ringan lagi adalah kita ambil dalam bahasa nama apa, nama solat. Selepas sahaja waktu asar, dah tak boleh solat sunat. Dilarang daripada solat sunat. Sehinggalah apabila matahari terbenam. Kalau itu kita kira satu. Tapi kalau kita kirakan dua, kita kata terlebih lagi larangannya apabila matahari hendak terbenam. Kuningan. Okey. Begitu juga kita katakan waktu solat subuh, selepas solat subuh tidak boleh solat sunat. Lebih lagi kita lihat dilarang apabila matahari hendak terbit. Sehinggalah tombak, hujung tombak. Maka ini kita katakan daripada sudut itu ada empat dah. Satu lagi adalah apabila matahari di tengah langit. Di tengah langit. Jadi dah semuanya 5. Di tengah langit ini kita akan bincangkan, ada sebahagian ulama mengatakan dikecualikan Jumaat. Seperti Imam Syafi'i rahmatullah mengatakan dikecualikan Jumaat, melainkan hari Jumaat. Dia kata. Tapi kita akan pergi pada dalilnya. Kita akan hujah dua surat dalil tersebut, nah, insyaAllah. Dalam 5 tempat larangan ni, kalau kita satu masjid macam mana? Itu masalah yang kita sampai baru kita cakap. Sebab kita nak kena bincang, nak berhujah lagi. Satu. Okay. Waktu asal. Sekarang kawasan larangan ni bila menguning kan, taruh kita macam ni lah, sibuk ke apa terbuka kan, bangun ke dah habis ke? Larangan kita nak bypass, kita larangan kita. Kita bypass. Kenapa? Bukan kita bypass kenapa? Kerana kita belum lakukan solat asar. Jadi fardu itu penting lagi. Jadi dengan itu kita lakukan pada waktu yang kita katakan waktu ittirari. Selagi kita dapat satu rakaat sebelum terbenam matahari, kita masih dapat solat. Okey? Jadi dalam first one, masa itu, waktu matahari terbenam, tak, selepas waktu asar larangan untuk solat sunat tak boleh. Jadi ada tak boleh. Sekejap, sekejap. Okey. Apa dia? Okey. Tak ada sunat. Ba'da asar kita kata dhaif. Dan kita akan terangkan kenapa dia katakan ada. Apa dalilnya? Di situ kita dia ada dapat dalil yang Nabi tanya ketika ada tamu itu Nabi kadang-kadang tapi kita ada dalil lagi nanti kita akan datang dalam 10 salam ni kita ada dalil nanti menunjukkan bahawa Nabi sahabat bertanya adakah kita qada'kan ni Rasulullah dia Nabi kata la. Itu satu. Okey. Jadi kalau kita kata demikian, maknanya menunjukkan bahawa pertama, selepas kalau kita kata selepas ni ada solat, ada solat, apa dalil umumnya? Kita minta dalil umum dulu. Kalau Nabi lakukannya, kita katakan adakah perbuatannya dengan larangannya kita kedepankan mana? Jadi itu situ ada dasar. Beberapa sahabat pun tak pernah tinggalkan. Okey, betul saya agree, tapi itu adalah waktu bila? Itu dalam apa yang dilakukan Umar, apa yang dilakukan oleh Umar dan juga Ibn Umar, sebenarnya ada takwilnya. Kenapa kita kata demikian? Kerana dilakukan itu ada dasar kesibukannya juga. Umar khalifah juga. Bila menunaikan qada-qada apa hajat-hajat orang, dia akan dia tertinggalkan solat zuhurnya, solat ba'da zuhurnya sebagainya. Dia qada'kan. Jadi ulama dalam masalah boleh adakah umat selepas Nabi mengqada'kan solat selepas zuhurnya waktu asar? Di sini ada dua pendapat, ada beberapa pendapat. Bahkan kita ada mengatakan tidak kerana ini khusus bagi Nabi sahaja. Ada mengatakan, ya, kalaulah kes dia sama seperti kes Nabi. Maknanya qadiyahnya seperti qadiyah Nabi. Sibuk disebutkan gitu, keluar. Jadi ada mengambil umum, kata boleh. Kenapa? Kerana Nabi laku menunjukkan bahawa boleh diqada'kan solat-solat sunat rawatib. Jadi itu masalah yang kita kata daripada sudut hujahnya. Tapi berkenaan dengan nak jadikan sebagai satu dalil bahawa ianya adalah solat rawatib. Hatu burhanakum inkuntum inkuntum sadiqin. Kenapa kita kata demikian? Kerana kita nak gandingkan dia kepada solat rawatib. Sunat rawatib ni yang lain. Sedangkan kita lihat ada dalil umum menerangkan jangan solat lepas solat lepas asar. Jadi bagaimana kita nak gabungkan kedua perkara itu? Sudah tentu sama ada yang ini adalah masalah tarjih. Awak nak kata bahawa oh, larangan ini tak ada. Itu dah tarjih tu. Tapi macam mana nak yang lebih baik? Jamak. Dalam jamak ni kita lihat bahawa itulah tarjih ini adalah ini adalah qada kepada solat sunat-sunat yang lain yang telah tertinggal Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu jalan jamak ini lebih salim dan tidak ada di situ nampak percanggahan daripada jalan tarjih kerana jalan tarjih dia akan membatalkan dalil yang lebih banyak daripada mengamalkan satu dalil yang tadi. Itu kita kalau kita lihat daripada sudut. Nah. Jadi itu dalil hadis tu tapi kita kata ada dalil yang lain melarang solat sepasang asar. Jadi macam mana pun kita ada, alhamdulillah kita kata masyhur Syekh mengatakan demikian. Tapi itu daripada sudut dia punya dapatan. Tetapi kita lihat ada yang lebih besar, ulama alim lebih besar kita lihat adalah masih melihat bahawa kita kata dia adalah dasarnya umum, dasarnya kekal itu lepas solat asar adalah manhiyat min manhi awqatul manhiyati salah. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan solat. Okey, kita teruskan. Masya-Allah. Lafaz adraka ini dah selesai. Mana kita? Walahu min hadith Buraidah fil asr wasyamsu baydha'u naqiyyatun. Dalam riwayat Muslim juga terdapat hadis daripada Buraidah yang menjelaskan tentang waktu solat asar dan matahari masih putih bersih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Buraidah. Biografi perawi, Buraidah nama lengkapnya adalah Abu Abdullah atau Abu Sahal atau Abu Al-Husayn Buraida bin Al-Husayb Al-Aslami, ia masuk Islam sebelum Perang Badar, akan tetapi beliau tidak terus serta di sana. Beliau mengikuti Bai'atul Ridwan, tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Basra, lalu pergi menuju ke Khurasan untuk sebuah peperangan. Beliau wafat di Marwah pada zaman Yazid bin Muawiyah, tahun 62 Hijrah atau 63. Hadis ini menjelaskan waktu solat asar, lafaznya dan matahari masih putih bersih. Jadi belum ada rona kuning sama sekali. Jadi, kita kata di sini adalah menunjukkan bahawa di situ waktu itu masih lagi matahari masih lagi ada, dan dalam hadis yang lain murtafi'ah, dan matahari masih sedang meninggi. Jadi ini menunjukkan bahawa waktu solat asar kan haruslah kita pelihara juga. Kadang-kadang kita kata kita nak pelihara, tak susah nak terpelihara. Kenapa? Kerana ianya ujian besar. Waktu asar ujian besar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, man sallal bardani salam mardain dakhala al-jannah. Barang siapa solat dua waktu, solat tu dua waktu apa? Dua waktu sejuk, maka dekat akan dimasukkan syurga. Bar al-bardan al-fajr wal asr. Waktu fajar dan waktu asar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, "Hafizu 'ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah kamu akan salat-salat lima waktu tu, dan salat wusta dan salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Jadi kalau kita lihat daripada dalil tersebut, dalil menunjukkan khusyuk penting, wajib. Kedua, kita lihat dalil itu menunjukkan bahawa Allah menyuruh kita memelihara akan salat lima waktu semuanya. Terlebih khusus salat asar. Apabila diterangkan mufassir menerangkan salat wusta ialah salat asar. Jadi cubaan salat asar ini besar. Dan bukan saja itu, bahkan kita katakan salat asar ini, kita lihat daripada dalil yang lain menunjukkan barang siapa yang ketinggalan salat asarnya, seolah-olah dia kehilangan akan apa? Keluarganya dan hartanya dan keluarganya. Kita bayangkan bagaimana seseorang yang kalau datang tsunami besar yang berlaku di Jepun, di Aceh misalnya kan. Satu ketika dia bersama dengan keluarganya, bergembira. Satu ketika lagi semua hilang. Hartanya hilang, keluarganya hilang. Dia sebatang kara. Bagaimana perasaan dia? Sudah tentu kita katakan, hiba tak terhingga. Sedih tak terhingga. Begitulah sebenarnya seseorang kalau kehilangan solat asarnya. Ini kita kata berat. Kalau kita betul-betul memahami akan ini, kita lihat Masya Allah. Allah terangkan di sini, dapat kita bayangkan. Oh, kalau kadang-kadang kita tak dapat bayangkan apa kehilangan apa? Keluarga, kehilangan harta. Tak apa, make sense of it lah. Kata-kata tak dapat apa. Betul-betul memahami. Menghayati. Tapi baru kita lihat apa yang berlaku pada orang-orang yang telah diberi, yang telah ditimpa musibah seperti ini, baru kita nampak. Oh, ini lebih besar daripada kehilangan kita semua ini. Wallahu ta'ala. Jadi kita kata itulah, kerana untuk hanya mendapat secebis daripada kehidupan dunia yang sedikit, kita tinggalkan solat yang paling penting. Tak peliharanya. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh ambil perhatian. Dalam cycle waktu solat ini, mana boleh? Ada. Mana yang dalam berapa lafaz kita lihat dimulakan solat asar apa fajar. Ada menerangkan juga mulakan solat zuhur. Jadi dalam urutan kita katakan adakah solat wusta itu, kalau kita ambil pakai solat wusta kan, solat wusta kita confirm mengatakan dia adalah solat asar. Kerana dia tafsir daripada sahabi, begitu juga kita kata dia ada maksur. Jadi tafsir maksur ada, kita kembali pada tafsir maksur. Berkenaan dengan permulaan daripada lafaz Nabi SAW memulakan zuhur dulu dan sebagainya, itu tidak menerangkan tentang bahawa mula dari zuhur mana asar mustanya di maghrib misalnya. Tidak. Tetapi adalah menunjukkan bahawa itu penerangan Nabi SAW tentang solat. Kerana dia cycle. Jadi kalau mulakan mana-mana satu, kita kata tidak ada masalah sebenarnya. Wallahu ta'ala. Itu nak kena belajar. Nak kena belum kaji. Tak belum kaji lagi. Solat yang mana diperintahkan awal? Itu satu. Tapi nak kena pastikan adakah di situ hasil daripada pembelajaran kita, manakah solat awal? Ada faedah daripada surah apa iman ke sebagainya? Kalau ada, insya-Allah kita boleh mengkaji ni. Kalau tak ada, tak perlu. Kita itu dasar kita. Wallahu ta'ala alam. Tapi ala kulli, kalau ada memang maklumatnya tambahan, mungkin boleh beri maklum kita. Dalam hadis yang lain, wa min hadis Abi Musa wa syamsu murtafi'atun, dan matahari sedang meninggi. Biografi perawi Abu Musa radhiyallahu anhu adalah Abu Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Beliau masuk Islam pada awal-awal waktulah di Mekah. Kemudian hijrah ke Ethiopia Habasyah. Diceritakan beliau kembali ke tanah kelahirannya, lalu tiba di Madinah bersama dengan tibanya para pengungsi Ethiopia. Umar bin Khattab radhiyallahu menjadikannya sebagai gubernur Basrah setelah menarik kembali Al-Mughirah radhiyallahu an daripada kedudukan tersebut pada tahun 20 Hijrah. Beliau berhasil membuka daerah Al-Ahwaz dan tetap menjadi gubernur hingga awal kekhilafan Uthman radhiyallahu an. Lalu Uthman menarik dari kedudukannya, kemudian beliau pindah ke Kufah. Beliau meletak di sana dan Khalifah Uthman radhiyallahu menjadikannya salah seorang pegawai di Kufah sampai Uthman radhiyallahu wafat terbunuh. Setelah terjadi peristiwa tahkim pemecahan masalah antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, beliau pindah ke Mekah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 50 Hijrah. Walaupun ada yang meriwayatkan beliau wafat setelah tahun 50 Hijrah, beliau berumur 60 tahun lebih. Penjelasan kalimah itu dalam biografi beliau, dan matahari sedang meninggi ini bahawasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat asar saat matahari masih tinggi belum condong, ini untuk terbenam. Maksud ini adalah masih lagi kena nampak, bukan matahari tak terus tinggi gini kan, dia adalah maknanya kita masih nampak di langit. Tafsir hadis. Hadis-hadis di atas menjelaskan keharusan untuk bersegera menunaikan solat asar, sedangkan hadis yang paling jelas menyebutkan awal waktu solat asar adalah hadis Jibril alaihi salam yang berbunyi annahu sallaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhillu ar-rajuli mithluh. Malaikat Jibril alaihi salam mendirikan solat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya. Dan masih ada hadis-hadis serupa yang lainnya seperti hadis Buraidah radhiyallahu an dan hadis Abu Musa radhiyallahu an. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله على آله وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه. Daripada Abu Barzah al-Salami berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat asar, kemudian salah seorang daripada kami pulang ke tempat tinggalnya di hujung Madinah pada saat matahari masih terik. Hayatun di situ masih lagi hidup, bahawa hidup. Dan kalau hidup maknanya matahari dia punya kesan apa? Panas. Jadi masih panas lah maksudnya. Dan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan solat Isyak. Beliau tidak menyukai tidur sebelum Isyak dan tidak menyukai perbualan setelah solat Isyak. Kita solat Isyak makin rancak. Masya-Allah. Jadi kita kata inilah masalah kita, kata masih belum dapat kita melaksanakannya. Ini dinamakan samr bil-lail, as-samru bil-lail. Samr bil-lail dilarang melainkan beberapa. Nanti kita akan pergi hadis ni. Sebenarnya ada beberapa pengecualian dibenarkan bagi orang yang besar yang samar mana berjaga malam pada waktu malam, sama ada menuntut ke sama ada sedang bergurau dengan isterinya sebagainya, tak masalah. Dan itu adalah perkara yang kita lihat antara yang diringankan. Tapi selain daripada itu kita lihat dimakruhkan. Sebab itu sebagai ulama mengeluarkan bahawa makruh perbualan selepas Isyak. Dan ini kita lihat memang kadang-kadang pincang kita. Allah. Semoga Allah berikan kita taufik untuk lakukannya. Jangan azam kita untuk dapat laksanakannya. Kerana kita belum lagi dapat merasakan kenikmatan tidur awal dan bangun malam sebenarnya. Berbuat perkara yang tidak ada manfaat. Yang tidak mendatangkan faedah. Mana? Ada yang dengar dia cakap jangan apa berbuat pasal apa dunia ya. Ni discussion business ke apa ke lepas itu. Isyak. Okay. Kalau nak bukan selepas Isyak maknanya apa? Selepas solat Isyak tu. Kalau sebelum tu dia buat, boleh tak bincang-bincang sebelum solat Isyak? Kita tu boleh lah. Tapi selepas Isyak tidur rehat. Semua masalahnya adalah sebab tu kita kata adalah hikmah di antaranya adalah waktu Isyak tu diakhirkan ke tengah malam. Kerana kita nak ada kita punya second apa? Second opinion. Bukan opinion. Ibadah. Kan? Second apa, si kita kata charge apa, kita kata kita apa? Schedule atau kita kata orang yang overtime ni ada duduknya apa? Dia pun shift. Second shift dia kita tu. Shift cakap susah. Second shift kita ada untuk solat malam, bangun malam dan sebagainya kan. Itulah kalau kita lihat daripada hikmah, daripada sudut kenapakah tidak dibenarkan, dia tidak digalakkan untuk tidur sebelum isyak dan selepas isyak tidak bertutur, berbual-bual. Sebaiknya tidur. Kalau kita pilih tak masalah. Kita kata tadi summer kenapa? Kita kata di antaranya summer yang digunakan adalah belajar menuntut ilmu, tak masalah. Sebab tu saya nak sebab tu kita lihat nasihat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk bersolat witir sebelum tidur, kenapa? Kerana beliau menuntut ilmu. Jadi tidurnya malam. Apabila tidur malam, ditakuti tak bangun subuh, tak bangun awal untuk witirkan, untuk solat witir. Jadi dengan itu Nabi SAW mewasiatkan beliau untuk kalau sebelum tidur solat witir. Dan ini menunjukkan orang-orang yang seperti beliau lakukan seperti itu. Tetapi kalaulah yang boleh bangun, jadilah kita ambillah khitab Nabi, ij'alu akhir salatika bil-lail al-witra. Jadikanlah solat kamu yang terakhir pada waktu malam solat witir. Itu sebaiknya. Tapi kalau memang kita kata ni kalau solat ni witir ke mana, subuh pun takut ke mana. Witir minimum satu rakaat kau jadi ya. Satu rakaat jadi. Itu sebenarnya adalah witir lah. Ya. Dia tak ada peluang nak lambatkan syak. Tak ada peluang nak lambatkan syak. Kenapa? Lelah utama adalah utama baginya solat berjemaah. Kalau dia nak apa ngecek dia punya, ataupun nak minta dia punya imam, hari ni kita lambat isyak lah. Boleh kalau dia agree, dia lambat isyak, dapatlah awak sunnah. Sunnah melambatkan. Zaman Rasulullah, Nabi SAW, kita akan sentuh hadisnya. Di mana Nabi SAW melihat, kalaulah orang sudah berkumpul, Nabi depankan salat. Kalau masih lagi ada orang belum kumpul, Nabi lambatkan salat. Isyak. Sebaiknya dilakukan akhirah. Salatul Isya' al-akhirah. Mana salat Isya' yang terakhir. Ini sebelum masa tengahan malam. Itu paling baik. Atau 1/3 daripada malam. Boleh baik juga. Sebaiknya lah. Tapi kalau kita ada pilihan nak solat berjemaah ke, nak solat sendiri dengan lambat, kita kena solat jemaah. Kerana solat jemaah tak ada tandingan. Jadi kena ikut lah. Kalau kita memang dari tak ada solat, kita melingkar di masjid. Kerana kita jiran masjid, maka solatlah dengan masjid. Itu kalau kita dapat memang baguslah. Ya. Bangun sebelum maghrib. Sama juga okey, berkenaan dengan tidur sebelum waktu melakukan solat wajibnya, solat fardunya adalah makruh oleh sebagian ulama. Kerana apa? Kerana dengan itu dia akan tertinggal ke solat. Melainkan kalau dia tidur Zuhur, dibangun dekat maghrib, itu tak kira tak ada masalah. Kenapa? Kerana dia terlajak. Yang ini sengaja dia tidur lepas solat asar, lepas asar untuk dia lakukan dia tidur itu supaya dia lakukan dilambatkan. Janganlah, kerana dia tahu bahawa dia akan mungkin terlajak untuk lakukan. Nah, lebih-lebih lagi kita katakan waktu asar ni waktu yang mana solat asar dulu baru khailullah. Khailullah tu tak kira khailullah. Lepas asar tak kira khailullah. Khailullah hanya dinamakan so khailullah apabila sebelum Zuhur, solat tidur sebelum Zuhur, atau sebagian waktu mungkin lepas waktu Jumaat selepas Zuhur, selepas Jumaat. Kerana waktu Jumaat kita datang awal-awal lagi ke masjid. Jadi waktu selepas Jumaat, selepas Jumaat. Khailullah sebenarnya tak perlu sampai 2-3 jam. Khailullah setengah jam, 25 minit, 1 jam dia cukup dah. Tapi boleh kan lepas kita dah solat Okey, berkaitan dengan tidur selepas Zuhur, selepas subuh, selepas asar, adakah boleh makruh ke tidak, itu masalah pembincangan nanti. Itu bukan masuk bab solat, bukan masuk bab waktu solat, tetapi adakah kita kata ada kemudaratannya atau tidak, sebagaimana yang ada hadis yang diriwayatkan bahawa siapa yang tidur selepas asar akan mewarisi kegilaan, kegila apa ketidakwarasan. Ada atau sebagainya. Itu adalah dasar kita kata bincangkan nanti. Macam ada yang cakap Rezeki pendek kalau kita lihat daripada sudut kalau lepas subuh sebenarnya. Tapi daripada sudut dasar memang ada dasarnya. Kalau kita lihat kalau rezeki pendek, rezeki sikit-sikit, memang ada kerana Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda rahimallahu apa rahimallahu li bukuri ummati. Allah merahmati ke atas orang-orang yang terawal daripada umatku. Mana yang kerepuan awal-awal bagi dia dah cari rezeki dan sebagainya, dia akan dapat keberkatan lebih. Jadi itu dasar tadilah, jangan malas-malas, sifat malas daripada waktu lepas subuh nak tidur. Itu kurang-kurang baiklah. Tapi adakah kita kata akan mewarisi kefakiran daripada ada lafaz tu, mewarisi kefakiran atau mewarisi gila sebagainya? Itu kita akan bincangkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia larangan, tetap larangan. Tapi larangan itu adakah dia makruh atau haram? Itu maksud kita. Kerana adakah kita katakan apabila Nabi SAW mengatakan di sini bahawa dia tidak menyenangi, dia tidak menyukai akan tidur sebelum isyak. Kana yastahab ayu akhirah isyak wa kana yakrah. Yakrah di sini menunjukkan benci, tidak suka. Jadi kalau tidak suka benci itu menunjukkan bahawa di situ ada sedikit lebih kurang larangan. Tapi tak ada tekanan. Jadi kita katakan lebih kepada makruh. Untuk kita katakan haram, payah. Kenapa? Ada kalau kita katakan haram di situ lafaznya mungkin kurang kuat daripada sudut tersebut. Tapi adakah kariha di situ boleh bawa kepada haram daripada sudut lafaznya? Boleh juga sekiranya kita bawa kepada kefahaman bahawa ulama-ulama salaf, mereka kalau nak haramkan sesuatu dia hanya kata akrahu zalik. Dia tak kata haram kerana dia tak suka mendatangkan lafaz haram sekiranya tak ada dalil yang jelas menunjukkan dia haram. Nampak tak dia point? Itu dia bukan ujar. Tapi bukan tak ujar, ujar juga. Kenapa? Kerana ada lafaz yang menunjukkan ketidakbaikan buat demikian. Macam Imam Syafi'i mengatakan akrahu zalik atau menunjukkan bahawa ada masalah yang tak boleh buat. Kerana itu menunjukkan makruhnya benda itu. Tapi dia sebenarnya kalau kita lihat, sebab tu kita kata makruh ni dua macam. Dah terangkan belum makruh dua macam? Makruhun litanzih, makruhun litahrim. Makruh yang kita lihat yang sebaiknya tinggalkan, makruh yang kita litahrim untuk pengharaman. Di sini kita akan bincangkan nanti. Kalau masuk bab usul fikih nanti kita akan terangkan lagi tentang makruh ada dua macam, litanzih dan litahrim. Masya-Allah. Hari ini rancak. Okay. Mana kita? Saya pun dah tak tahu ke mana kita. Abu Barzah, nama aslinya Nahdah Nauplah bin Ubaid Al-Aslami. Dan ada yang menyebutnya Ibnu Abdillah. Beliau masuk Islam pada periode awal. Ini pada tahap awal ataupun zaman yang terawal. Ikut serta dalam peristiwa pembukaan Mekah. Selalu menyertai peperangan bersama Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, beliau tinggal di Basrah. Lalu ikut berperang ke Khurasan. Akhirnya beliau wafat di Marwah. Dia mengatakan bahawa beliau wafat mungkin di Marwah pada tahun 60 Hijrah. Bahwasanya Rasulullah SAW menunaikan solat asar, kemudian salah seorang daripada kami pulang setelah selesai menunaikan solat ke tempat tinggalnya di hujung Madinah. Pada saat matahari masih terik, yakni saat ia tiba di rumahnya, matahari masih terik, berwarna putih dan sinarnya masih menyengat kuat. Dan bahwasanya beliau SAW suka mengakhirkan solat isyak, tetapi tidak jelaskan sampai jam berapa beliau mengakhirkannya. Seakan-akan beliau tidak ingin memberikan batasan, namun ada hadis-hadis lain menjelaskan masalah tersebut. Jadi bagaimana kita lihat dalam masalah ini, kita katakan bahawa hadis mentafsirkan hadis. Itu dasar ulama. Jadi ulama berhujah dengan hadis, dia bukan lihat satu hadis saja lalu berhujah. Dia akan lihat hadis-hadis lain barulah dia berhujah. Sebenarnya hadis yang datang pada satu ketika misalnya secara mutlak, di tempat lain dia datang secara muqayyad. Ada tempat lain dia datang secara umum, dia datang secara khusus di tempat lain. Jadi kita katakan dengan itu menunjukkan bahawa kita kalau hendak menterjemahkan Al-Quran atau mentafsirkan Al-Quran, kita kembali kepada awal Al-Quran. Kalau tak dapat daripada Al-Quran, tak dapat cari daripada sunnah. Begitu juga hadis. Kalau kita nak mentafsirkan hadis, kita nak kembalilah kepada sunnah. Kerana dalam kita mentafsirkan hadis melalui sunnahnya, maka kita akan lihat dia akan ia akan lebih kukuh, lebih tepat lagi, kerana kita akan dapat memahami bahawa dasar bahawa apa yang disabdakan Nabi SAW sebenarnya tidak ada khilafnya. Sebenarnya tidak ada, bahkan dukung mendukung, kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. Sebab itu dalam masalah kita kata melihat, mengkaji hadis-hadis ini, sebagian yang mempunyai tidak mempunyai kemahiran yang cukup kukuh, dia akan merasakan bahawa ada hadis mungkin nampak macam ada percanggahan. Ini hadis ni bercanggahan hadis ni. Sebenarnya kita lihat tidak ada. Sebab itu dalam masalah ini ulama telah mengarang kitab Masalah Mushkilul Athar. Yang nampak seolah-olah zahirnya ada muskil dalam asar tersebut. Sebenarnya tidak. Dia dapat taufikkan asar tersebut dengan asar yang lain. Sebab itu dalam masalah ini kita perlu mengkaji banyak daripada kata-kata ulama, supaya tidak kita melakukan, kita kata kita terus membuat satu keputusan bahawa hadis ni bercanggah dengan hadis ni. Lalu kita ada, sama ada kita terus melakukan perkara yang dilarang, itu terus tak nak ambil hadis. Hadis semua hadis tak dipakai. Hadis semua mutarib. Jadi tak dipakai hadis ni. Jadi kita kembali kepada Al-Quran saja sebagai contoh. Jadi ini yang orang kita lihat dasar-dasar sebab penyelewengan apabila tidak mengambil dalil daripada dasar. Dan beliau tidak menyukai tidur sebelum solat isyak agar tidak kelewatan daripada waktu yang beliau pilih. Dan tidak menyukai perbincangan setelah solat isyak. Yang ini tidak menyukai ngobrol sebenarnya bersama orang-orang dengan harapan boleh segera tidur setelah mendapat pengampunan dosa, iaitu saat beliau menunaikan solat isyak. Kerana sebenarnya kita lihat, kalau kita lihat dasarnya bahawa Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salawat lima waktu itu maknanya setiap antara solat kepada solat yang lain, solat Jumaat kepada Jumaat yang lain, Ramadan kepada Ramadan, adalah merupakan penghapus bagi dosa-dosa sekiranya dijauhkan daripada dosa-dosa besar. Jadi di sini menunjukkan bahawa setelah seorang itu dah hapus, dah banyak dosa dia buat, solat Isyak dah hapuskan dosa tersebut, takkan nak tambahkan lagi dosa. Sebaiknya tidur. Kerana seseorang yang banyak cakapnya, banyak kesilapannya. Banyak kesilapannya, banyak dosanya. Dan banyak dosanya, tempatnya adalah neraka. Walayyadu billah zalik. Itu kita kata. Jadi dengan itu, kalau kita lihat memang, sebab Nabi SAW sabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau dia berdiam. Dorongannya apa? Beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Kenapa? Kerana kalau kita salah cakap, kita sama ada menyebabkan Allah murka atau menyebabkan Allah SWT gembira, kerana kita lihat perkataan kita sama ada boleh meredakan Allah atau memurkakan Allah. Kalau kita tak baik, janganlah cakap, kerana kita akan memurkakan Allah. Pertama, kerana keimanan kita pada Allah kita nak lakukan demikian. Ataupun kita balik pada yang tadi, kedua, iaitu beriman kita kepada akhirat. Kerana apabila kita mengatakan perkara yang salah, kita akan dapat balasannya. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sekiranya kamu lakukan satu kebaikan, maka bagi diri kamu. Dan sekiranya kamu lakukan kejahatan pula, maka untuk diri kamu juga. Jadi kembali pada kita. Begitulah juga kalaulah kita zalimi orang lain pula dalam perbualan kita. Kerana ada ketika kita lihat kita lakukan kezaliman dalam perbualan kita. Maka apabila kita lakukan kezaliman pula, kita tahu bahawa Allah SWT maliki yaumiddin. Kita tahu bahawa Allah SWT akan mengadili hari pembalasan. Dan setiap orang akan dibalasi. Allah SWT akan mengkisaskan setiap seseorang. Sehingga daripada kambing yang bertanduk dan tidak bertanduk kepada yang bertanduk yang menanduk ini. Nabi SAW mengatakan bahawa. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa dorongan kita kepada keimanan kepada Allah dan hari akhirat ini sebenarnya mendorong kita agar kita jangan berkata yang tidak baik. Kalau nak berkata yang tidak baik, lebih diam. Jadi dengan itu, baliklah tadi pada kita kata lepas salat asar ni, temptation ni punya. Jadi tidur lebih bagus, kita kata. Baik. Ini sebagai contoh, kita kata kasihkan rangsangan-rangsangan lah supaya kita dapat memahami daripada sudut dalil-dalil dan kesan samping daripadanya. Sehingga menjadi penutup amalan perbuatan hari itu dan agar boleh bangun malam tanpa disibukkan oleh obrolan malam. Memang malam kalau berbuat sedap, betul kita kata. Lebih-lebih lagi dalam kita memancing ikan. Habis kita. Kalau tengah mancing ikan kita ngobrol, tak habis. Lagi kalau orang pancing, kalau tak pancing pergi tempat-tempat lain dan sebagainya kita lihat. Okey. Ah, no masalah. Kita kata itu rangsang, kita kata dia punya kesan ya samping ni. Namun ada satu peristiwa menjelaskan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bergadang bersama Abu Bakar untuk membicarakan urusan kaum muslimin. Ini termasuk apa? Ini tanggungjawab. Sebab tu Umar radhiyallahu pada waktu malam malam itu pergi keliling kota Madinah untuk melihat keadaan apa rakyat dia. Sehingga waktu malam itu juga dia bekerja keras membantu orang membawa makanan, pergi buat siapkan makanan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Menjalankan tugas tak ada masalah. Jadi perkara-perkara ini tidak masalah. Jadi tidaklah termasuk maksudnya apabila orang seorang begadang terus larangan. Tidak, kita katakan apabila pergadangan kita itu pada waktu malam itu tidak mendatangkan faedah dunia kita dan akhirat kita, maka apa gunanya kita bergadang? Dan beliau membalik tubuhnya, ini menengok ke arah orang-orang yang berada di belakangnya atau keluar. Setelah menunaikan solat subuh, ini membalikkan tubuhnya, yang fatilu minas salatil ghadahina ya'rifur rajul. Jadi yang fatilu mana kita dia ialah menengok ke arah belakang, mana dia pusing, gerak. Setelah menunaikan solat subuh, yakni solat fajar, saat setelah menunaikan solat subuh ini, solat fajar. Digunakan subuh, digunakan juga ghada, mana solat subuh lah ghada, ataupun fajar, atau subhi. Saat seseorang boleh mengenali teman duduknya. Ini mana kita lihat bahawa apabila Nabi SAW solat selepas solat subuh, dia boleh berpusing, dia dapat melihat orang-orang ramai. Mana menunjukkan dah terang ke belum? Dah terang. Di sini menunjukkan juga. Kita akan bincang tentang waktu solat subuh. Adakah pada awal waktu ataupun sudah terang? Di sini khilaf antara jumhur dengan Hanafiyah lagi. Dalam masalah ini. Sebab itu kalau kita pergi solat, kalau siapa dah terlepas solat berjemaah, pergilah ke Serangoon ke, ke Bengkulen ke, mana-mana. Dia orang nampak sikit. Solat isyak. Anggulia, Bengkulen, Masjid, Culia. Masjid yang dekat itu, apa? Sebelah Mustafa. Siapa nama? Bukan Mustafa. Yang dekat. Malabar Syafi'i. Malabar Syafi'i. Dia berjemaah dengan dia. Tapi kita katakan sebenarnya waktu subuh yang baik adalah dilakukan. Saya jam degan pasal apa, pasal tak mau nanti kita keluar terus kita tangkap power ni. Pasal kita akan bincangkan lagi insyaAllah pada itu. Waktu solat subuh yang baiklah pada waktu awalnya dan dilakukan solat itu berpanjangan sampai akhirnya selesai dah terang. Maknanya dibaca panjang ayat Quran dalam dia. Itu masalah yang kita boleh bincangkan nanti. Pada sisi lain, hadis ini mengisyaratkan bahawa saat mereka memasuki masjid, mereka tidak boleh mengenali teman duduk mereka secara tidak langsung. Hadis ini menunjuk menjadi dalil dianjurkan bersegera untuk menunaikan solat subuh saat keadaan masih gelap. Dan beliau membaca antara 60 hingga 100 ayat. Iaitu jika beliau ingin menyingkatkan solat subuhnya, beliau membaca 60 ayat. Dan jika ingin memanjangkan solatnya, beliau membaca 100 ayat. 100 ayat berapa banyak? Bacaan kita bukan bacaan kita. Bacaan Nabi. Bacaan Nabi satu ayat. Satu ayat. Nabi baca. Tafsir hadis ini menjelaskan waktu-waktu solat asar, isyak, subuh tanpa menyebutkan batasannya, mana hal tersebut telah dibahas secara jelas dan tuntas dalam hadis sebelumnya. InsyaAllah kita akan satu lagi. Dan bab ini sebenarnya banyak dan agak seronok untuk kita belajar. Kenapa kita kata? Kita dapat mengenal pasti bilakah waktu-waktu yang mungkin kadang-kadang kita tersalah informasinya atau dalam salah kita memberikan tarjihnya. Wallahu ta'ala. Masa tak mengizinkan kita lakukan dan pembaca pun kita dah tak ada untuk membacakan kita. Ya ada insyaAllah. Ada. Tapi yang aku lihat kita terpaksa tidak baca ini lagi. Jadi babnya agak panjang. Jadi saya selesaikan sikit. InsyaAllah minggu depan kalau kita sempat kita akan menyentuh insyaAllah usul fiqh. Jangan dah berapa minggu tak ada usul fiqh dah tak tinggal kat rumah. Jangan. Kita akan ada juga insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu sallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada soalan tak dari sini? Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu sallam Muhammad ala nabiyyina Muhammadin rahmah. Aku lu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak. Ada tu akikah. Terima kasih. Tak ada. Langsung apa? Kemulia. Tak ada satu juga inilah yang paling aku suka. Itu setengah malam. Itu pertengahan malam. Ah, itu pertengahan malam. Setengah malam bukan. Memang kalau kita kata boleh tak kita lakukan selepas itu qiyamul lail. Tapi qiyamul lail lepas solat isyak boleh lakukan qiyamul lail. Sama ada waktunya qiyamul lail itu waktu yang kita digalakkan lebih baik ataupun sebelum tidur. Dah lepas solat isyak. Yang malam kan. Isyak. Atau nak solat malam boleh juga mulakan. Tapi tak dikira tahajud, dinamakan sebagai qiyamul lail juga. Cuma kalau kita sebaiknya ialah selepas tidur. Selepas bangun daripada tidur, tahajud. Surah waktu sahur. Ataupun sulusul akhir. 1/3 yang terakhir. 1/3 apa tadi? Kita kalau setengah kita kira dibat baitu. Kalau 3 dibat, kalau malam tu dibat baitu ni. Lebih kurang dalam kalau 3 lebih kurang 12 dibat baitu 4 jam. Jadi 4 jam sebelum tu 6 3 2 lebih 3 lebih. Dan sebaiknya kalau kita nak tidur balik kita bangun lagi 1/6 subuh, 1/6 pula. Itu dalil lain lah. Wallahu taala alam, sallallahu